Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama, brosur halaman pertama di surat Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalikat dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Pertanyaan, mohon dijelaskan pada kalimat, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, Sir. Jadi maksudnya kita menghadapkan wajah kita ke agama Allah dengan lurus. Itu maksudnya kalau kita mengaku sebagai orang yang beragama Islam, nah fitrah manusia itu sebenarnya agama Islam. Jadi jangan mengleng sana mengleng sini, lurus hadap Allah, jangan dicampuri dengan kemusyrikan sedikit pun. Jadi betul-betul hanya menghadap, dalam arti mengesakan Allah ya. Tidak boleh agama Islam itu miring sana miring sini, akhirnya campur aduk dengan aturan-aturan yang lain. Kalau kamu orang Islam ya lurus. Sumbernya Islam itu Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan jangan mau dicampuri dengan apapun. Jangan mau dicampuri. Kalau masukkan yang apa itu dari luar, dicampur adukkan dengan Quran dengan Sunnah Rasulullah, ya sudah tidak lurus lagi. Maka kalau saudara atau kita mengaku sebagai orang Islam, ya, harus mempunyai keyakinan yang sepenuhnya. Jalan yang membawa keselamatan itu hanya Islam. Ya, keprakteknya kan kita masih banyak orang Islam tapi minta keselamatan tidak kepada Allah, malah kepada dukun, pada danyang, pada ya masih masa orang Islam sambilannya itu masih banyak sekali, ya kan? Jadi orang Islam misalnya mau mantu, ya supaya selamat, data, tengcelekenik macam-macam, baru perjalanannya pun begitu. Nanti kalau perjalanan saya sini dapat Jogja banyak, dihitung nanti lewat kertek berapa. Ya, tiap kertek itu nanti turun dikasih kasih apa? Nah, ya memang kamu praktekan begitu mesti hafal. Saya tidak menyebutkan, kamu bisa menyebutkan, memang seperti itu. Ya. Jadi tiap kertek turun kasih takir, kasih takir. Andai kata tidak diadakan, tidak mengadakan seperti itu, khawatir apa? Tidak selamat kan? Nah, berarti itu tidak lurus. Kamu minta selamat itu masih tidak hanya kepada Allah aja. Itu belum lagi perjalanan. Itu baru perjalanannya. Di rumah pun juga gitu. Nanti di lambe-lambe sumur kasih takir. Ya tak? Lambe sumur itu kasih takir. Terus nanti di sumurnya kalau dulu ya model sumur bukan pompa, sumur ya nimbo itu nanti dicemplungi degan di situ, kambil apa degan itu. Nah, itu semua berarti kamu Islammu masih campur aduk, tidak lurus menghadapkan wajah kita sebagai orang yang mengaku beragama Islam itu, wajahnya masih noleh sana noleh sini, tidak lurus pada Allah. Itu syirik begitu itu. Nah, kalau diingatkan itu, biyen mbah-mbah yo gini ini itu kan. Nah itu ajarannya dari simbah-simbah dulu. Tidak mengerti bahwa simbah-simbah dahulu itu tidak tahu tentang tuntunan yang dari tuntunan agama yang sebenarnya. Masih mendapat warisan karena sebelum agama Islam masuk di Indonesia ini, Ini Hindu sudah masuk dulu. Animisme, dinamisme, Hinduisme itu masuk di sini. Ya pengusaha sesaji-sesaji minta selamat-selamat itu dari ajaran Hindu. Kenduri-kenduri bau reksa minta sama sing bau reksa desa ini, danyang ini lah. Itu bukan ajaran Islam. Yang mau bau reksa desa aja meneh wong bau reksa desa. Jagat raya ini yang bau reksa siapa? Allah, yang punya itu Allah. Jadi jangan ada kecampuran macam-macam yang akhirnya merusak tauhid. Ya, Islamnya tidak lurus. Maka perintah Allah fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Hadapkan wajahmu. Din di dalam agama Allah ini lurus. Jadi jangan dicampur aduk dengan keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan selain daripada dinullah, agama Islam itu. Udah kalau di orang Jawa itu banyak hal-hal yang dikerjakan turun-temurun walaupun bertentangan dengan Islam. Tapi diluruskan ya sulit. Ya. Mau nikahkan anak aja hitung-hitung weton. Ya. Nanti kalau hari wetonnya tumbuk enggak boleh. Malah ada anak nomor satu katanya enggak boleh nikah dengan anak nomor tiga. Enggak boleh nikah anak barep dengan ragil. Sing susah kuwi sing di anak siji tok. Ya ta? Ditung barep ya barep, ditung ragil ya ragil. Ora entuk jodoh kalau gitu nanti. Ya. Maka dalam Islam enggak ada pengertian-pengertian semacam itu. Sampai orang Islam sendiri menjadikan bulan Muharram itu sebetulnya bulan kemenangan, jadi bulan ditakuti untuk punya kerja. Nah, itu berarti kamu bukan orang Islam yang lurus di dalam beragama ini. Bukan orang Islam yang lurus menghadapkan wajahnya dengan agama Allah ini. Harusnya itu semua harus hilang. Itu tidak bisa hilang kalau tanpa ngaji Quran. Ngaji Quran pun kalau hatinya kotor, ya la yamasuhu illal mutahharun, tidak bisa tersentuh. Hati yang kotor tidak bisa tersentuh Quran. Bukan kok kita kalau batal tidak boleh nyekel Quran. Ya. Bukan, tidak bisa tersentuh oleh Quran. Maka walaupun kamu ngakunya agama Islam, kalau perbuatanmu itu bertentangan dengan Islam, diajak kembali, mari. Ikuti apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya, yang dibawa oleh Rasulullah. Jawabnya, bal natabi'u ma'alfayna alaihi abana. Tidak. Cukup saya mengikuti apa yang diwariskan dari bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami. Awalau kana abauhum layaqiluna syai'an walayahtadun. Apakah sekalipun bapak-bapakmu itu layak kiluna syai'an, tidak mengertai apa-apa, walayah tadun dan tidak mendapat petunjuk, juga kamu ikuti pokoknya gitu. Nah, dah kalau agama Islam pokoknya, kalau mau pokoknya agama Islam itu pokoknya Quran dan sunnah, jangan yang lain. Kalau pokoknya mbah-mbah disek ngene, nah, katanya agama Islam, kalau agama Islam itu Quran dan sunnah, jangan ikuti mbahe. Jangan ikuti bapak E. Ya. Bapak mbah kita sudah berjasa. Ya, walaupun pengetahuan beliau waktu itu ya sebatas itu. Tapi mempertahankan anak cucunya jadi orang Islam. Nah, lah mestinya anak cucunya itu harus lebih memahami daripada mbahnya dulu. Karena mbahnya dulu waktu terbatas. Apalagi zaman penjajah. Mau belajar bebas seperti kita itu gak bisa. Kitab-kitab. Pedoman-pedoman atau buku-buku tafsir yang masuk di Indonesia pun juga tidak seperti sekarang. Ya. Dulu kalau ngaji dimaknani gitu aja ya konon kabarnya mbah-mbah dulu ya entuk ya. Sing penting ngaji ki maca sudah. Dan itu ganjaran. Sebab ya, kalau ngerti Islam, penjajah tidak akan lama di sini, diusir nanti. Ya. Maka itu dibodohi. Jadi kalau kira-kira tidak membahayakan bagi penjajah, malah didanai, dibantu lah begitu. Tapi kita sudah mulai mengkaji, mempelajari Quran. Quran itu membebaskan dari segala penjajahan. Apalagi penjajahan orang asing, penjajahan hawa nafsu pun dibebaskan dari dirinya. Ya. Jadi kalau kita orang Islam masih menuruti hawa nafsu, ya sudah. Tuhannya hawa nafsu, nah mesti kacau sudah. Coba dibaca itu. Hah? Orang yang menuhankan hawa nafsu, Al-Jasiyah 23 itu. Maka hawa nafsu yang menjajah kita pun harus dibebaskan. Tidak boleh. Islam itu harus dipedomani, atau berpedoman Quran dan Sunnah. Hawa nafsu yang tidak cocok dengan tuntunan harus ditinggalkan. Harus diusahakan ditinggal, dijauhi apapun resikonya, gitu. Ayo. Surat Al-Jasiyah, surat ke-45 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah wa man yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Ya, ini diperhatikan ya. Al-Jasiyah ayat 23. Ini orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Bukan Tuhan Allah yang kita taati, tapi Tuhan hawa nafsu yang ditaati. Apa jadinya? Terus? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya? Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya, ada notnya, dibaca notnya itu. Maksud Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya. Tuhan membiarkan orang itu sesat karena Allah telah mengetahui bahwa dia tidak menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Ya, ya kan? Ya, sekalipun dia orang pandai. Orang pandai, mungkin gelarnya deret-deret berapa ya? Berapa meter gelarnya? Punya gelar panjang sekali. Tetapi dia tidak mau menerima petunjuk dari Allah. Pasti akan sesat. Ya. Karena petunjuk dari Allah itulah yang mestinya yang membawa petunjuk kepada keselamatan, kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang menyelamatkan di dunia maupun di akhirat. Ini enggak, hawa nafsu yang dituruti. Ilmunya sebenarnya tahu kalau ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka, ini baik, ini buruk, ilmunya tahu. Tapi hawa nafsunya tidak mau mentaati. Maka wa iyarau sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Sekalipun ditunjukkan jalan yang lurus, hawa nafsunya tidak mau mengikuti jalan yang lurus itu. Karena hawa nafsu itu kata Allah, inna nafsa la ammaratun bi bisu. Hawa nafsu selalu mengajak manusia kepada yang jelek. Maka wa iyarau sabila rusdi, sekalipun dia ditunjukkan jalan yang lurus, la yattakhiduhu sabila. Dia tidak mau menempuh jalan yang lurus. Kawah, hawa nafsu tidak mau mengikuti jalan yang lurus. Tahu memang itu betul. Tapi gimana? Kalau kita melaksanakan yang betul seperti itu, di masyarakat ini tidak umum. Ya, kita nanti akan dikucilkan. Dia akan menjadi orang asing. Ya sudah ikutlah, tidak apa-apa. Asal niat kita mengikuti, ya sekedar bermasyarakat. Gitu. Ya sudah, niatnya akhirnya. Tahu ini tidak jalan yang lurus, jalan yang sesat. Tapi karena masyarakatnya umumnya melakukan begitu, ya dah kita melakukan niat kita untuk kemasyarakatan. Ya. Jadi tahu benar barang, tahu salah kan ditempuh. Belokkan saja niatnya, kan itu kan. Nah yang begitu itu apa bisa dibenarkan? Tidak. Namanya kamu tidak menghadapkan wajahmu kepada agama Allah dengan lurus. Lurus. Perintah orang tua saja, kalau memang bertentangan dengan perintah Allah, jangan ditaati. Ya, maka tidak boleh kita itu menuhankan selain Allah. Kalau kita menuhankan selain Allah, berarti tidak lurus. Kamu mengaku beragama Islam itu tidak lurus. Padahal kalau Islam itu jelas. Sekalipun itu perintah orang tuamu, kalau memilih jalan kekafiran daripada keimanan, jangan ditaati. apalagi cuma tetangganya, orang tuanya sendiri. Ya, coba dibaca ulang itu surat Taubah 6 ayat 23 itu. Itu ditunjukkan oleh Allah gambaran orang yang ada hubungan kerabat yang sangat dekat dan harus ditaati, apalagi orang tua kan. Di satu ayat Allah mengatakan wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Taatlah pada Allah, jangan mensekutukan Allah dengan apapun, kepada kedua orang tuamu. Nah, itulah baik. Taati kedua orang tuamu. Di lain di hadis Rasulullah dikatakan ridhollah fi ridhol walidain. Suhtillah fi suhtil walidain. Ya, keridhaan Allah ada kaitannya dengan ridhonya kedua orang tua. Ya, kemurkaan Allah juga ada kemurkaan pada ada kaitannya dengan murkahnya kedua orang tuanya. Jadi dari sini seolah-olah orang tua kan harus ditaati. Tapi di ayat ini coba kamu baca. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, ya kan? Kalau kamu menjadi orang yang beriman, jangan kamu jadikan bapak-bapakmu, saudara-saudaramu sebagai pemimpin, artinya orang yang ditaati perintahnya. Selama bapak-bapakmu atau saudara-saudaramu tadi memilih jalan kekafiran daripada jalan keimanan. Ya. Memilih jalan yang menyimpang dari jalannya Allah. Sekalipun itu perintah bapakmu, jangan ditaati. Apalagi tetangganya, bapaknya aja gak boleh ditaati kok. Padahal di lain ayat Allah memerintahkan anak supaya berbuat baik, berbakti, taat kepada orang tua. Tapi di ayat ini dilarang. Nah, dari ini diambil kesimpulan. Jadi tidak setiap perintah orang tua mesti ditaati. Perintah orang tua ditaati itu kalau perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan innama ta'atu lima fil ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu hanya hal yang baik, yang benar. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk, termasuk bapak itu makhluk. Ya. Tidak boleh taat kepada makhluk, kalau makhluk itu ngajak maksiat kepada Allah. Maka ayat ini tadi, kalau bapakmu, saudara-saudaramu memilih jalan kekafiran, artinya menentang Allah daripada jalan keimanan, jangan ditaati. Itu beragama yang lurus seperti itu. Maka supaya bisa beragama yang lurus, Allah telah tuntunkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau itu diterapkan betul sudah lurus kita. Ya, karena sudah tidak peduli dipuji atau dicaci manusia, tidak peduli. Karena dalam saya sholat, nusuk, aktivitas hidup sampai mati itu tidak harapkan pujian. Tidak takut celaan dari manusia. Tapi yang diharapkan hanya ridhonya Allah. Bisa jadi dicaci maki manusia, di sana sini dicaci maki. Ternyata itu orang yang diridhoi oleh Allah. Sebaliknya bisa jadi di sana sini disanjung oleh manusia. Dihormati, diagung-agungkan. Ternyata itu orang yang dibenci oleh Allah. Nah, maka kita tidak peduli semua itu. Maka kalau kita lurus, ya, menghadapkan wajah kita dalam beragama itu hanya kepada Allah semata, tidak perlu dengar suara manusia memuji atau suara manusia mencaci, tidak usah didengar. Karena cacian dan pujian manusia itu tidak menentukan di hadapan Allah nanti. Baru kita kalau melaksanakan nasolati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu betul, baru kita lurus nanti. Masa akan melaksanakan perintah Allah lihat kanan kiri, wah tetangga saya gimana? Dan nanti kalau begini tetangga saya enggak setuju. Ya begini mertua saya enggak setuju. Wah itu tidak bisa kamu, maka bukan lillahi rabbil alamin. Akhirnya lil mertua, ya, lil tetangga, lil istri, lil suami gitu. Tapi kalau lillahi rabbil alamin, enggak peduli semua itu boleh setuju, boleh tidak setuju. Tapi saya berbuat ini hanya semata-mata mengharap ridhonya Allah. Apalagi dari brosur halaman 2 di surat Al-An'am ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Quran surat Al-An'am ayat 79. Pertanyaan, bolehkah ayat ini dibaca sebagai doa iftitah dalam sholat, Ustaz? Nah, dalam iftitah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah kan sudah ada. Kalau hanya sekian itu kan enggak ada contohnya. Ini wajah tu wajah lillati fatara samawati wal ardh. Hanifan wa ma'ana minal musyikin, itu sebelum itu ada permulaannya atau ada kelanjutannya. Dalam buku tuntunan sholat sudah diterangkan itu. Selain Allahumma ba'id, selain Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, ini pun ada, tapi tidak sekian ini aja. Ada lanjutannya. Nanti bisa dibaca saja. Kalau dipotong-potong begitu kan enggak betul nanti. Apalagi ayat di bawahnya, yakni di surat Al-Isra ayat 49 dan 50. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida kul kunu hijaratan aw hadida. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi. Mohon penjelasan pada kalimat, katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi. Ya. Kamu jadi batu atau jadi besi. Ya, dah kita manusia mati itu jadi batu atau jadi besi. Nanti Allah akan membangkitkan kamu jadi manusia lagi, bisa. Orang kafir itu kan tidak percaya apa ada hari berbangkit. Masa orang sudah tulang belulangnya hancur, sudah jadi tanah, sudah tidak ada wujudnya, rusak semuanya. Masa mau dibangkitkan lagi? Jadi orang kafir itu tidak ada kepercayaan adanya hari berbangkit. Orang mati ya sudah mati, jadi tanah dah. Tidak akan jadi manusia. Maka kamu jadi batu, jadi besi, bangkitkan oleh Allah, bisa. Allah membangkitkan manusia yang dulunya ada, mati, dibangkitkan lagi, itu bagi Allah mudah. Wong tadinya tidak ada aja dibuat, jadi ada kok. Ya. Kita semula, awalnya kita tidak ada. Tidak bisa disebut kita. Entah dulu di mana. Terus diwujudkan oleh Allah, jadi kita seperti sekarang ini. Ya. Nanti setelah ini, mati. Ya, jadi ada sudah, hanya mati. Masa mau menghidupkan orang yang ada, wujudnya ada, tinggal menghidupkan, tentunya lebih mudah daripada membuat yang tadinya tidak ada. Maka Allah mengatakan, kamu jadi batu, jadi besi sekali toh. Allah membangkitkan kamu jadi manusia lagi, hidup, dulunya mati, dan dihidupkan bagi Allah suatu hal yang mudah. Tidak ada kesulitan. Memang orang kafir tidak ada kepercayaan. Dia mengatakan, hidup itu ya sekarang di dunia ini, mati ya sekarang di dunia ini. Tidak ada kehidupan setelah di dunia ini. Allah mumpung urip, gandeng urip mumpung pisan itu. Kadang-kadang orang kafir kan begitu, Allah urip pisannya kok dikai susah. Turuti wae apa karepe wong uripe mumpung pisan. Dia tidak meyakini kalau ada hidup di akhirat nanti tidak ada. Padahal Allah mengatakan, pada orang kafir itu, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu kok kafir pada Allah itu? Alasan kafirmu itu apa? Kamu dulunya itu mati dari benda-benda mati yang tidak terwujud. Kemudian dihidupkan oleh Allah seperti sekarang ini. Nah, setelah itu nanti dimatikan lagi oleh Allah. Dari mati, dihidupkan, kemudian matikan lagi, nanti dihidupkan lagi oleh Allah. Setelah itu dikembalikan pada pencipta, yaitu pada Allah itu. Nah, mengapa? Sekarang kalau kamu kafiri yang kamu bangga-banggakan, yang kamu apa itu? Jawane mbok sing mbok ndel-ndelke apamu. Kok kafir kowe dhisik mati, dihidupkan, sekarang dimatikan lagi, dihidupkan lagi kok ndak percaya. Dulunya kamu sudah ndak ada aja dihidup, diwujudkan tuh dihidupkan ada bisa apalagi tinggal menghidupkan. Kamu sudah ada hanya mati dihidupkan tentu lebih mudah lagi. Gitu ya. Apalagi Berusaha dalam antika di surat Al-Anbiya 54-56. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi allati fatara. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minasyahidin. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya. Dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Pertanyaan, pada kalimat, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Kemudian yang kedua, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu, Ustaz. Jadi Ibrahim itu hidup di tengah-tengah keluarga yang musyrik. Bapaknya Ibrahim itu penyembah berhala. Di tengah kaum yang juga penyembah berhala. Ya. Maka dari itu Ibrahim dalam hal ini mendakwai ayahnya. Mendakwai kaumnya. Ibrahim mengatakan kamu itu dalam kesesatan. Ya. Betul-betul. Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu dalam kesesatan yang nyata. Jadi kaumnya menyembah berhala, menyembah patung, dan tidak mengenal kepada Tuhan yang semestinya. Itu diterangkan kamu dalam kesesatan yang nyata. Maka diajak mengarah meninggalkan sesembahan berhala-berhala itu untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi gak percaya. Kaumnya itu malah kata, loh kamu itu datang dengan sungguh-sungguh. Artinya yang kamu katakan itu satu kebenaran atau kamu main-main. Masa suruh ninggalkan sesembahan, sesembahan yang tampak jelas kelihatan. Suruh nyembah yang tidak kelihatan. Ya, kalau dinyembah patung itu kan ketok wujudnya. Ini sih disembah. Nah, terus sekarang disuruh ninggalkan semua, suruh nyembah yang tidak kelihatan. Iki jane main-main apa gojekan apa tenanan gitu. Wong sesuatu yang disembah jelas tampak malah suruh ninggal, malah suruh nyembah yang tidak kelihatan itu di mana? Jadi orang kafir untuk menerima apa yang disampaikan oleh Ibrahim itu susah. Karena sesuatu hal yang baru, sedang bapaknya Ibrahim sendiri yang menyembah itu kok malah anaknya ya menentang. Bahkan mengatakan bapaknya dan kaumnya juga dalam kesesatan yang nyata. Ya. Maka Ibrahim mengatakan sebenarnya Tuhan kamu yang sebenarnya itu adalah Tuhan langit dan bumi. Ya, bukan batu itu maksudnya gitu. Tuhanmu yang sebenarnya adalah Tuhan langit yang bumi yang telah menciptakannya. Menciptakan langit, bumi, menciptakan kamu semua. Itu Tuhanmu yang sebenarnya. Bukan batu-batu. Yang tidak bisa apa-apa itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan madorot. Oh, kamu ajak bicara saja enggak nyahut, malah mbok sembah. Kamu minta iya apa-apa coba. Sebenarnya kan dibuka akalnya itu. Akalnya dibuka. Maka di situ terangkan Tuhan langit dan bumi telah menciptakannya dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian. Artinya Ibrahim bisa memberikan suatu bukti kebenaran kalau yang saya sampaikan itu suatu kebenaran. Dan saya bisa menunjukkan bukti bahwa yang kamu sembah itu tidak bisa apa-apa. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan madharat. Tidak bisa mengabulkan doamu, kamu minta kepada dia itu. Mendengar permohonanmu saja tidak, mendengar saja tidak. Wong batu. Apalagi mengabulkan permohonanmu. Coba digunakan akalnya. Karena kalau lihat patung-patung yang ada itu pakai sarung yang itu tidak bisa sarungan sendiri itu. Ya gitu terus. Gue naik sarungnya regete ya ora iso ngumbah dhewe kok. Ya gitu terus. Kok disembah-sembah. Di zaman Nabi Ibrahim sudah begitu. Sesembahannya ya seperti itu. Ya, sesembahan bapaknya Nabi Ibrahim, kaumnya, sesembahannya ya berhala patung-patung itu. Maka Ibrahim pernah membuktikan kebenarannya kan. Patung-patung semua dihancurkan semua. Tinggal satu yang besar itu yang disisakan. Ya, tuh, alat kalau sekarang ya kampak yang digunakan untuk menghancurkan patung tadi digalungkan di leher patung yang paling besar itu. Nah, suatu saat pagi harinya orang mau nyembah patung, loh kok Tuhan-Tuhannya rusak semua. Nah, disembah rusak semua. Nah, terus terjadi pembicaraan siapa. Ada yang dengar, ingat bahwa yang anti sembahan ini Ibrahim. Pak Ibrahim saja cari. Ibrahim dicari. Singkatnya Ibrahim dicari, ditanya. Siapa yang menghancurkan patung-patung ini semua. Nah, Ibrahim orangnya cerdas. Nah, kok tanya saya ini? Tanya aja yang membawa alat itu. Besar sendiri, tanya aja itu. Loh, dia sih, mana mungkin saya tanya dia, dia tidak bisa bicara. Tidak bisa menjawab kalau saya tanya. Nah, terus saya tinggal balik aja, lah kenapa? Bicara aja tidak bisa kok kamu sembah. Nah, gitu. Kalau berpikir, wah iya, ini gelem mikir tenan aja nih ya. Nyembah patung, ngomong, jauh omongan iranya untuk disembah gitu. Nah, itulah maksudnya begitu. Jadi Ibrahim itu mengajak nyembah Tuhan yang Maha Esa, agama yang lurus, dini hanifan. Tapi manusia-manusia yang ya, sudah kadung menyembah patung dan sebagainya tidak semudah itu. Padahal zaman Nabi Ibrahim, zaman sekarang aja masih banyak ya, orang Islam yang mengaku beragama Islam masih nyembah-nyembah begitu masih banyak orang sekarang. Kalau itu bukan orang Islam, wajar gitulah. Memang orang bukan orang Islam, semua orang sebenarnya mencari keselamatan, menyembah-nyembah yang dipertuhan. Maka yang dipertuhan macam-macam, ada patung, ada pohon, ada hewan, ada dewa laut, ada macam-macam lah. Nah, kalau Islam kan jelas Tuhannya itu Allah. Ya. Walam yakullahu kufuwan ahad, lam yalid walam yulat, itu hanya umat Islam. Sebetulnya juga Tuhan kamu semua gitu loh. Hanya kamu tidak mengerti. Maka diterangkan oleh Ibrahim, sebetulnya Tuhanmu itu Tuhan pencipta langit dan pencipta bumi dan pencipta kamu semua. Bukan patung yang kamu sembah itu. Nah itu sebenarnya. Kamu menyembah kan menyembah Tuhan. Keliru. Maka dikatakan oleh Ibrahim, kamu sebetulnya dalam kesesatan yang nyata. Bukan itu Tuhan yang kamu sembah itu. Tuhanmu yang sebenarnya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan yang menciptakan kamu semua. Itu mesti yang kamu sembah. Nah, bagi mereka, lo nyembah Tuhan yang kelihatan, malah dilarang suruh nyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Memang itu mata tidak melihat, tapi hati yang melihat. Mata hati, maka yang buta kata Allah itu bukan mata di kepala ini. Yang buta itu buta mata hati. Sekalipun matanya melihat apa jelas, kalau mata hatinya buta, membedakan yang benar dan yang salah saja enggak bisa. Apalagi? Berusir halaman 3 masuk ke halaman 4 di Quran surat Al-An'am ayat 14. Qul aghairallahi attakhidhu waliyyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri kepada Allah. Dan janganlah sekali-kali kamu termasuk golongan orang-orang musyrik. Mohon penjelasan pada kalimat, sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri kepada Allah. Apakah ini Nabi Adam, Ustaz? Coba kamu amati lagi, kamu baca lagi. Ayo kamu baca lagi ayatnya. Qul aghairallahi attakhidhu waliyyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Ya. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri kepada Allah. Dan janganlah sekali-kali kamu termasuk golongan orang-orang musyrik. Nah, kok Nabi Adam itu gimana? Kul, yang disuruh kul itu siapa? Ya? Kul, huwallahu ahad. Jadi kalau ada kalimat kul itu yang suruh berkata siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad di tengah-tengah kaumnya yang menyembah patung, yang menyembah berhala, yang musyrik itu disuruh menyatakan kul aghairallahi attakhidhu waliyyan fatiris samawati wal ardh. Katakanlah Muhammad, tidak ada gitu Muhammad, Nabi Muhammad itu. Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah? Maksudnya katakan Muhammad, apakah saya menjadikan pelindung itu selain Allah? Sedang Allah itu yang menjadikan langit dan bumi. Maka saya suruh berlindung kepada selain Allah. Jadi kalau kita berlindung itu hanya kepada Allah. Jangan kepada selain Allah. Dan Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan. Ya? Jadi Allah itu yang memberi makan kita semua. Bahkan semua makhluk yang membutuhkan makan itu yang memberi Allah. Ya? Bukan makhluk untuk menjamin Allah. Kan ada kan? Ya, suatu kepercayaan yang tiap hari memberi makan Allah. Beri makan Tuhan, bukan Allah. Ya. Jadi setiap mau makan apa, Tuhannya didahulukan. Tidak boleh mendahului dulu. Ya seperti saudara-saudara kan gitu. Toh. Kalau selamatan-selamatan, tidak selamat, danyang itu sebelum diserahkan, danyang kan boleh, tidak boleh dimakan dulu. Serahkan biar dimakan danyang dulu lah, baru kita sisanya danyang. Itu kan. Nah. Ada tidak, maka dalam Islam itu tegas. Allah memberi makan kamu, bukan kamu memberi makan Allah. Allah itu tidak makan. Ya, Allah Tuhannya Malaikat Islam itu tidak makan. Lah kalau tidak makan lapar, tidak minum haus, itu pasti bukan Tuhan. Gitu lah. Nah, Tuhan itu butuh makanan itu. Kalau Tuhan butuh makanan, makhluknya rakopen. Ya kan? Nah, itu. Nah maka itu, katakanlah sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali menyerah pada Allah. Ya, dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang musyrik. Kamu semua itu orang musyrik. Menyembah patung, menyembah berhala, menyembah selain Allah. Lah saya diperintahkan oleh Allah menyuarakan kebenaran. Mempertuhan hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi makan kamu semua. Nah, maka saya menyeru ini, saya pertama kali orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Supaya kamu mengikuti apa yang saya lakukan. Itu, jadi maksudnya Nabi menyuarakan bahwa kemusyrikan itu suatu perbuatan yang dosa besar, dan tidak pantas kamu menyembah-nyembah kepada selain Allah. Ya. Ma Tuhanmu itu Tuhan langit yang menciptakan langit dan bumi. Dan Tuhanmu itu yang memberi makan kamu. Bukan minta makan kepadamu. Maka saya menyuarakan ini, saya akan membuktikan bahwa apa yang saya katakan ini, saya akan pertama kali menyerahkan diri kita, menyerahkan diri saya kepada Allah. Ya. Sebelum maka saya hanya mengajak kamu. Lah karena mengajak, maka harus membuktikan dulu. Tidak hanya sekedar mengajak saja. Nah, maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, ya, saya akan menyerahkan diri pertama kepada Allah dan tidak termasuk orang yang mensekutukan Allah. Jadi tidak akan ikut-ikut orang-orang yang tidak kenal pada Allah terus menyembah, mempertuhan apa-apa yang dianggap Tuhan selain Allah itu disembah-sembah termasuk patung buatannya sendiri, batu-batu itu. Nah, itu tidak, Nabi tidak mau dan tidak akan berbuat seperti itu. Dan belum pernah berbuat seperti itu. Walaupun di tengah-tengah umat, mayoritas umatnya pada saat itu memang seperti itu. Tapi tidak pernah Nabi terlibat dalam hal itu. Maka pertama yang menyuarakan berserah diri pada Allah. Apalagi? Brosur halaman 8 ayat yang akan atas, yakni di Quran surat Al-An'am ayat 136. Waj'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi bizamihim wa hadza li syurakaina fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَسِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Mohon penjelasan, Ustaz. Ini orang musyrik kan? Jadi membagi-bagi rezeki, padahal semua rezeki kan pemberian dari Allah. Ya, dia sesaji. Lah ini untuk Allah, ini untuk berhala-berhala kami. Jadi dia selain menganggap Tuhan, mengakui walaupun tidak mempraktekkan, hanya ucapannya mengakui ada Tuhan, tapi selain Allah lagi ada yang dipertuhan. Maka dia dalam mempunyai rezeki itu pun dibagi, ini sesaji untuk Allah, ini untuk berhala. Padahal di ayat yang tadi dijelaskan bahwa Allah yang memberi makan kamu, bukan kamu yang memberi makan Allah. Masa Allah kamu bagi makanan? Juga binatang, ya, binatang-binatang mereka bagi-bagi yang untuk Allah. Ya. Misalnya binatang yang sudah membuntingi, binatang apa jantan bisa membuntingi unta betina berapa itu kan, terus diadakan suatu, terus dibebaskan ini, ya kan, untuk Allah tidak boleh disembelih, tidak boleh untuk kerja, dibebaskan. Ya. Kemudian ada lagi, dia membagi-bagi anak, karena dia tidak suka anak perempuan, ya kan? Dia menganggap anak-anak perempuan itu adalah ya Allah, malaikat-malaikat itu anak-anak Allah dan dia menganggap malaikat itu perempuan itu anak-anak Allah. Dan yang laki-laki anak-anak dia. Pokoke sing kira elek-elek dikake Allah. Nah, dia seolah-olah yang masa kamu sendiri benci dengan anak perempuan malah kamu anggapkan anak perempuan itu anaknya Allah. Ya, padahal laki dan perempuan semuanya milik Allah semuanya. Maka termasuk ini kamu membagi rezeki sebagian untuk Allah, sebagian untuk berhalamu. Dan dia mempunyai keyakinan, yang saya berikan berhala, ini tidak sampai kepada Allah. Memang ini bagiannya berhala. Tapi yang saya berikan pada Allah, nanti akan sampai kepada berhala. Nah, maka dikatakan oleh Allah, Ya, sa'a ma yahkumun. Perasaan yang semacam itu amat buruk. Mempunyai pendapat semacam itu amat buruklah ketetapan mereka itu. Ya. Jadi Allah kok disamakan seperti disamakan makhluk, butuh makan, butuh sajen, butuh itu kan sangat buruk sekali ya Allah. Kasih makan, kasih sajen, padahal Allah itu yang memberi makan kamu, enggak perlu kamu sajeni. Nah, sing disajen-sajeni berhala. Nah, berhala itu juga amat buruk keyakinanmu itu. Berhala batu enggak bisa makan, kamu sajeni. Ya. Ya kamu sajikan di situ, ya beberapa lama ya tidak akan dimakan, enggak akan kurang sedikit pun. Ora iso mangan berhala itu. Mbok dulang wae ora iso ngecap kok. Ya ta? Jamanan mung saleh ketok. Tentu butuh. Mbok juga mbok dulangne nggon cangkeme berhala. Kuwi ora iso. Mamah lah. Nah, masa kamu samakan antara Allah dan berhalamu? Masing-masing kamu bagian sajen rezekimu. Itu perasaan semacam itu tuh sangat buruk. Maka Allah jangan disamakan dengan makhluk apapun walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai tentang Allah itu, enggak ada. Jadi jangan dicampur adukkan. Allah itu pencipta. Semua yang ada ini makhluk yang menciptakan Allah. Maka jangan kamu samakan. Ya, segala sifatnya, segala apa zatnya, apapun jangan kamu samakan. Sedikit pun dengan makhluk. Maka Allah sampai paling besar murkanya kalau disekutukan. Disamakan dengan makhluk. Sampai Allah tidak mau mengampuni dosa orang yang mensekutukan Allah. Dosa-dosa yang lain Allah berkenan mengampuni. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa syirik itu Allah tidak mau mengampuni. Tapi dosa selain syirik Allah berkenan mengampuni kepada siapa yang dikehendaki. Maka kalau kamu mengaku menjadi orang Islam, ya, hadapkan wajahmu, ya, cara lurus mengikuti dinullah, agama Allah dengan lurus. Jangan kamu sekutukan Allah dengan apa dan siapapun, termasuk pembagian pemberian rezeki tadi. Kalau kamu dapat rezeki, rezeki semua yang kamu miliki itu pun sebetulnya pemberian dari Allah. Maka jangan malah kamu bagikan ini sebagian untuk Allah, sebagian untuk, ya, sajian untuk Allah, ini sajian untuk berhala. Masa Allah kamu samakan dengan berhala? Maka yang begitu itu ada suatu perasaan yang sangat buruk, amat buruklah ketetapan mereka itu. Itu keyakinan-keyakinan orang musyrik memang semacam itulah. Apalagi? Masih di halaman 8, ayat di bawahnya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Mohon penjelasan pada kalimat, kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kemudian mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mohon penjelasan. Jadi binatang ternak itu mempunyai mata apa tidak? Punya kan? Telinga? Hati? Yang kamu sering kamu makan itu, ya, kadang makan hati kambing, hati sapi, hati ayam, gitu kan? Ya, itu punya hati. Tapi telinganya, matanya, hatinya tidak bisa menjadikan dirinya kenal pada Allah. Ya, Tidak bisa, karena memang tidak diberi kelengkapan untuk itu. Nah, maka kalau manusia diberi mata pendengaran, mata hati, diberi mata penglihatan, pendengaran, hati, kok juga tidak kenal pada Allah. Maka ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Ya, punya mata, punya telinga, punya hati, tetapi tidak kenal pada Allah. Ditambah lagi balhum adzal, malah lebih rendah lagi. Mengapa lebih rendah? Karena kalau binatang ternak punya mata, punya hati, punya telinga, tidak punya akal. Ya. Dan sedang manusia punya mata, punya telinga, punya hati, ditambah akal untuk bisa membedakan yang baik dan yang buruk dan sebagainya dengan tuntunan tadi. Maka kalau mata, hati, telinga tidak mengenalkan dirinya kepada Allah, malah lebih rendah daripada binatang. Sekalipun kamu punya titel, binatang kan tidak punya titel. Sedang itulah tanda orang yang tidak mensyukuri nikmat. Ya, walaqad dzarana li jahannama kafira minal jinni wal ins. Ya, sungguh Allah menampakkan, campakkan dan neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Diberi hati, tapi dengan hatinya tidak bisa memahami adat dan kuasanya Allah. Walahu ayunu la yubsiruna biha. Diberi penglihatan, tetapi tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanu la yasmauna biha. Diberi pendengaran, tapi tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, petunjuk-petunjuk dari Allah, tidak bisa. Maka dikatakan ulaika kal an'am. Balhum adol, ulaika humul ghafilun. Sedang manusia sebetulnya diberi pendengaran, penglihatan, hati itu supaya bersyukur. Ya, bersyukur. Maka di ayat lain Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Manusia itu lahir la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apa-apa. Sudah punya telinga, sudah punya mata, punya hati, tapi enggak ngerti apa-apa. Maka melalui proses pertambahnya umur diberi wajala lakum sam'a wal absara. Pendengaran, penglihatan, mata tadi sudah diberi tapi belum melihat. Telinga sudah diberi tapi belum mendengar. Jadi belum diberi pendengaran baru diberi telinga. Belum diberi penglihatan baru diberi mata. Melalui proses usia maka diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi hati berfungsi. Nah, fungsi pendengaran, penglihatan dan hatinya la'alakum tashkurun, supaya dijadikan untuk bersyukur kepada Allah. Ya, sehingga dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan hatinya, dengan terpadunya itu semua bisa mengenal ada dan kuasanya Allah, bisa memahami siapa saya, diri kita ini siapa, asalnya dari mana, hidup ini untuk apa, terus mau kembali kemana. Kenal Allah kan? Nah, kalau tidak bisa seperti itu, maka seperti binatang ternak. Nah, maka kalau orang-orang yang tidak mengenal Allah, padahal dia diberi pendengaran, diberi penglihatan, kenal Allah pun tidak. Malah tidak percaya. Ya, malah menyamakan Allah dengan batu, menyamakan Allah dengan binatang, menyamakan Allah dengan macam-macam itu. Nah, itu orang yang seperti binatang. Itu tidak bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah, pendengaran, penglihatan, hati, tidak disyukuri. Maka tempatnya nanti di jahanam. Maka lebih balhum adol, lebih sesat, lebih hina daripada binatang ternak. Nah, binatang ternak tadi, walaupun dia punya mata, punya telinga, punya hati, tidak mengenal Allah, dia tidak akan masuk neraka. Nah, manusia nanti masuk neraka. Lebih rendah lagi kan? Apalagi ya, selamat datang nih dari rombongan ibu-ibu, dari rombongan binaan Bangun Sari Pacitan ya. 30 orang dari Ibu Cabang Donorojo Pacitan 30 orang binaan Ledok Nongko Turi Sleman 50 orang, 55 orang dari Nganjuk juga ada ya. Nah, dari tadi ya selamat datang semuanya. Dari Aceh saya tadi dengar, dari Aceh Timur ngajak ke sini baru pertama kali. Ya maunya memang mau di sini ngaji untuk belajar lama, paling tidak 1 bulan itulah. Ya bisa di sini. Ya, insya Allah nanti diatur. Dia ke sini itu perjuangannya luar biasa. Ya, pekerjaan hariannya dia deres karet. Tapi keluarganya, alhamdulillah, dia diutus ke sini. Nanti karetnya pekerjaanmu saya yang mengerjakannya. Dah, kamu ngaji sana. Berangkat. Biayanya gimana? Dijualkan sapi. Ya, di rewangnya jual sapi untuk gini kan. Perjuangan. Coba deh bayangkan, Aceh itu ramong kulon kono. Jauh, kulon-kulon terus ya. Ya, sampai berapa hari. Sedang orang yang deket-deket saja kadang tidak ada tergerak hatinya untuk datang di pengajian ini. Mendengar saja sudah kepengen dah daripada duwe sapi raiso aku wis tak dol tapi ini berangkat ke sini. Ya, untuk ngaji. Ya, itu orang yang dapat hidayah. Ning ono sing krungu radio malah miso-miso ya enek. Maka manusia itu sendiri-sendiri. Nanti akan membawa hasil sendiri-sendiri di hadapan Allah. Moga mudah-mudahan Allah beri ketetapan hatinya. Dan dukungan dari keluarganya. Dari Aceh memang belum ada. Aceh Timur itu yang ada kemarin tak sambungkan dengan Pak Umar itu Simpang Ulim. Karena dulu pernah di sini 2 bulan. 4 orang dulu ya. Sini. Nah ini data juga mau 1 bulan tapi dengan istrinya. Ya kita belum punya guest house. Wah kalau ada istri, tak taruh di mana ini. Ya, di sini juga ada kamar. Tapi tiap hari sini itu isinya laki-laki terus. Kalau suaminya nanti ke sini, kita bawa keliling-keliling ngaji ke daerah-daerah itu, apa istrinya dikunci di kamar. Sebab kalau keluar nanti kontennya satpam. Gas, ya, tapi sedang kita pikirkan. Dulu kaum Ansor kedatangan muhajirin itu juga bisa menempatkan. Masa kita kedatangan wong loro reza menempatkan? Tempatkan, insya Allah. Tujuanmu di sini 1 bulan, insya Allah bisa tercapai, terlaksana. Pulang harus membawa oleh-oleh dakwah di sana. Syaratnya kudu wani di sengeni wong akeh. Ya. Ya, apalagi? Berkenaan dengan brosur sementara cukup, Ustaz. Ya. Sebelum ke pertanyaan 10 Februari, ini ada pertanyaan yang mau dijawab sekarang, Ustaz. Apakah menuntut ilmu seperti halnya pergi ke pengajian akad pagi ini termasuk golongan fi sabilillah? Sehingga dibenarkan atau dibolehkan menggunakan zakat atau uang dari zakat untuk biaya pergi ke jihad pagi ini, Ustaz? Tidak boleh. Justru kalau kamu mau jihad pagi, kamu dididik yang selama ini jaga ke nganggu zakat, sekarang kudu ngetok ke zakat. Nah, itu. Nanti kafe ngetok ke zakat. Sekalipun kamu punya karena merasa boleh pakai uang zakat, wis ora tau gelem ngetokke. Neneng zakat go ngaji, zakat go ngaji. Padahal orang Islam itu jihad itu bi amwal wa anfus. Jihad bi amwal wa anfus. Ya. Ini memang jihad fisabilillah. Nah, jihad fisabilillah. Tidak hanya ini saja, kamu bekerja mencarikan nafkah untuk anak istri itu juga jihad fi sabilillah. Apa ku ya entuk nganggo zakat? Ngaji tenan sih, ngene ngaji ra ngerti. Salurannya kepada siapa? Jadi orang Islam itu jangan ngarep-arep untuk pemberian zakat. Tapi bagaimana saya bisa mengeluarkan zakat, gitu loh. Karena tidak ada perintah meminta itu, tidak adanya perintah melaksanakan atau memberi. Ya, apalagi? Ini ada susulan pertanyaan dari Ibu Dosor, Ustaz. Di surat As-Su'ara ayat 12. Lahu maqalidu samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Kepunyaannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala sesuatu. Rezeki yang diberikan kepada umatnya melalui sunnatullah. Di sisi lain, Rasul pernah mengatakan bahwa surgaku dengan surganya orang miskin seperti kedua jari. Sebaiknya kita menempuh hidup ini dengan menjadi orang kaya, biasa-biasa saja, atau bagaimana Ustaz? Kalau semua orang Islam miskin, semua bagaimana dengan berjihad? Wis ngerti dhewe iki to tekan iki ya ta. Ya ta. Apa dadi wong sugih, apa wong biasa-biasa saja? Apa dadi wong ora duwe? Ya ta? Padahal kalau semua melarat terus jihad bagaimana? Lah kan sudah ngerti ta berarti? Ya. Tadi sudah saya singgung, tidak ada perintah dalam Islam itu meminta atau njagakke pemberian. Adanya supaya mengeluarkan atau memberi. Nabi kita juga mengatakan yatul ulya afdalu miyati sufla. Tangan di atas maksudnya memberi itu lebih baik daripada nengadah gini minta. Dari sini berarti agama kita, agama Islam itu mendidik supaya orang Islam itu kalau bisa menjadi orang apa? Orang kaya kok, orang gila gimana tuh? Orang kaya. Jadi orang kaya. Tapi jangan gila harta, orang kaya. Kekayaannya digunakan untuk sabilillah. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya raya luar biasa. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Kaum muhajirin itu, termasuk salah satu dari muhajirin. Ketika dia hijrah ke Madinah, disaudarakan oleh Rasulullah dengan orang Ansor. Kebetulan orang Ansor itu punya istri dua. Nyata, kemudian punya tempat tinggal. Nah, dia bagi Abdurrahman bin Auf, karena kamu saudara saya, disaudarakan oleh Rasulullah tadi ya, saya punya tempat dua, kamu pakai yang satu. Saya punya istri dua, kamu pilih mana yang kamu sukai, nanti saya cerai, kamu berikan untuk kamu satu. Ya, itu karena datang dari Mekah ke Madinah itu tangan kosong. Tidak punya apa-apa. Nah, maksudnya ini saudara saya punya lebih. Masa saudara saya tidak punya apa-apa, saya biarkan. Maka ditawarkan, diberikan. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Jangan, saya tidak ingin itu semua. Saya ketika di negeri saya, di Mekah sana, saya adalah pedagang. Saya ahli berdagang. Maka tunjukkan saja lah. Di Madinah ini jalannya ke pasar, bagaimana tunjukkan. Nanti, tidak usah minta itu semua, tapi carane dagang neng Madinah itu ya, karena daerah baru. Nah itulah, akhirnya tidak lama kemudian, ya dia berjual, dia berdagang gitu. Singkatnya menjadi orang kaya raya dan luar biasa. Nah, seluruh kekayaannya itu untuk mendanai perjuangan. Ketika perang, Abdurrahman bin Auf menyediakan kendaraannya, unta, kuda, beserta seluruh isinya. Satu pasukan itu. Ya. Ditambah lagi disertai dengan uang siap berapa dinar itu. Nah, untuk kepentingan sabilillah. Ya kan? Sehingga kalau orang kaya, hartanya dibelanjakan di jalan Allah seperti itu. Ya. Wibawanya. Umat Islam itu juga akan naik di tengah-tengah orang kafir, tidak diremehkan, gitu kan? Nah, Maka dari itu Abdurrahman bin Auf yang dulunya datang di Madinah tangan kosong tidak punya apa-apa, tapi dia memang ahli dalam berdagang. Dalam waktu sekejap dia mempunyai kekayaan yang luar biasa. Semuanya disalurkan fisabilillah. Ya. Ini ketika Rasulullah sudah wafat, Aisyah istri Rasulullah sudah kak tua begitu, dia mendengar suara gemuruh, gemerutuk. Nah, istilahnya seperti suara kereta api jalan gitu. Nah, Aisyah waktu itu tanya, suara apa ini? Sahabatnya ada yang menyampaikan, ya Ummahatul Mukminin, ya Ummahatul Mukminin, ini suaranya kafilahnya Abdurrahman bin Auf. Jadi unta kuda membawa dagangan jalan, suaranya sampai seperti ya apa yang lewat, seperti kereta lewat gembrutuk. Itu banyak sekali kan berarti. Terus Aisyah mengatakan, oh ini yang dikatakan Rasulullah, nanti dia nanti masuk surga dengan merangkang. Nah, orang ini tadi langsung menemui Abdurrahman bin Auf. Hai Abdurrahman, tadi Aisyah dan Rasulullah mengatakan demikian, kamu nanti masuk surga dengan merangkang. Terkejut dia. Ya, akhirnya unta yang penuh dengan dagangan tadi tidak dibawa pulang, langsung digiring diserahkan ke Baitul Mal semuanya. Masa masuk surga dengan berangkang? Ya. Walaupun tekan surga gitu, tapi tidak mau dia. Oma kita ditawari itu gimana? Om kita itu malah alah kusuk neng emperi suargoy gelap. Jadi mental kiri. Ya, gambaran ini kiri-kiri kan rasa turun neng jeru, aku kusuk neng emperi we gelap. Kita mulai jadi bakil, cetil-cetil wong neng suargo. Ora iso mlebu ning emper wis gelem kok. Jadi bayangane swarga iki kaya omah ning turu ning emper toko ngono ya. Inilah kita lihat para pejuang dahulu. Maka dari situlah memang orang Islam itu kalau bisa jadi orang kaya. Semua harus jadi orang kaya. Dengan kekayaan itu maka bisa membangun gedung seindah ini. Coba nek melarat apa iso? Kamu cari gedung pengajian sak Indonesia apike ngungkuli iki neng ora coba. Ya, ini yang dari Lampung, dari Aceh, dari mana? Sudah pernah lihat gedung pengajian sebaik ini? Jujur wae wis tak weruh rung. Belum lihat ya. Nah, ini memang MTA itu kaya. Mau setan-setan mau mendanai kok. Lah katanya seorang kiai tadi katanya didanai setan. Alhamdulillah. Setannya dari setan muslim mau mendakwai, mendaknai dakwah ini. Ya dah? Nah, itu kenyataan. Maka jangan sampai kita itu melarat. Ya. Tetapi jangan menjadi tujuan. Allah sudah mengatakan wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dun ya. Cari bahagia itu di akhirat. Dunia bukan tempat kebahagiaan. Maka cari bahagia hidup di akhirat. Tapi jangan lupa, kamu itu hidup di dunia. Jadi orang mencari bahagia hidup di akhirat itu kok terus orang kok ngaji, sholat, poso, terus enggak. Kamu hidup di dunia, butuh makan, ya cari makan. Butuh pakaian, kerja untuk beli pakaian, butuh tempat tinggal. Kerja keras untuk tempat tinggal. Tapi ketahui itu semua mataul gurur, kesenangan yang kamu miliki di dunia itu kesenangan yang menipu, bukan kesenangan yang sesungguhnya bisa dipertahankan selamanya. Maka kalau dapat kesenangan dunia itu belanjakan di jalan Allah, itu yang akan menjadi ya, sarana mencapai kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Jadi yang memberi rezeki Allah, yang memerintahkan membelanjakan rezekinya juga Allah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu fisabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Orang yang beriman, belanjakan hartamu di jalan Allah. Jangan kamu menganiaya dirimu sendiri. Artinya orang yang membelanjakan harta tidak di jalan Allah, tidak di jalan yang dibenarkan oleh Allah, berarti menganiaya dirinya sendiri. Latus aluna yauma idin anin naim. Sebab nanti kenikmatan harta yang diberikan oleh padamu nanti akan ditanyakan. Kamu dapat dari mana? Kamu belanjakan untuk apa? Nanti ditanya di sana. Gitu. Itu ya. Jadi kita jangan jadi orang melarat. Kalau bisa jadi orang kaya. Ya. Tapi kalau memang kita sudah usaha terpaksa tidak dapat seperti yang diharapkan, kita jadi orang yang tidak punya, dalam bahasa Jawanya biasa disebut wong melarat, jangan nelongso. Ya. Kalau hanya melarat masalah harta, jangan nelongso. Harta tidak akan dibawa mati nanti, ya. Tapi kalau melarat di bidang iman, ya, itu yang harus ditangisi itu. Kalau masalah harta, ibaratnya gak bisa makan, tetangga pun mau menolong. Ya, orang lain mau menolong. Tapi kalau imannya yang tidak ada, saudara gak bisa menolong. Bapak gak bisa menolong anak, anak gak bisa menolong bapak, suami gak bisa menolong istri. Nanti di hadapan Allah sendiri-sendiri. Orang kaya pun jangan membanggakan hartamu di dunia ini. Kalau kamu sudah dipanggil oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun, kalau sudah hari kamu dipanggil oleh Allah, hari itu harta kekayaanmu, anak cucumu, la yanfa', tidak bermanfaat. Yang bermanfaat apa? Illa man atallah biqalbin salim. Yang bermanfaat itu hanya hatimu yang selamat tadi. Bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari kebohongan. Ya, agama menghabatkan Allah dengan lurus tadi. Ya, tidak dengan campur syirik. Nah, itu yang selamat. Maka itu yang perlu kita jaga, kita pelihara. Bukan berarti kita terus tidak mau harta. Tidak mau, kita cari kalau bisa. Tapi kalau dapat, jadikan sarana cari bahagia di akhirat. Ya, sudah cukup? Masih ada brosur halaman 6. Di surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki yakni Habib An-Najjar, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu." Pertanyaan, siapakah yang dimaksud Habib An-Najjar? Seperti tafsir Quran Yasin ayat 20. Set. Nama itu, Habib An-Najjar itu nama. Ya tak? Jadi seorang laki-laki yang namanya Habib An-Najjar. Lah, kok mbak tekok kayak ya? Siapa Habib An-Najjar itu? Orang laki-laki. Orang laki-laki itu siapa namanya? Habib An-Najjar. Ya, jadi dia ya datang dari ujung kota. Ya, Habib An-Najjar tadi dengan tergegas-gegas itu maksudnya apa? Maksudnya apa ya? Ora kesusu ora, semangat gitu loh. Bergegas-gegas, segera, bersemangat. Ya. Untuk datang dari ujung kota tadi, terus menyuarakan kepada kaumnya, "Hai kaumku." Ya. Ikutilah utusan itu. Maksudnya suruh mengikuti Rasulullah, ini utusan Allah, maka ikuti dia. Jadi jangan nyepelekan apa yang diserukan oleh utusan Allah ini. Ikuti utusan Allah ini. Itu Habib An-Najjar, menyeru kepada kaumnya supaya mengikuti apa yang diserukan oleh Rasulullah. Apalagi? Dari berasal sebenarnya cukup besar. Nah, terlambatnya, ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi walaupun menyerukan dakwah kepadamu, tidak minta balasan apapun padamu. Karena Nabi telah dipesan, "Qul la as'alukum alaihi ajran." Katakan Muhammad, saya tidak minta upah apapun atas seruan dakwahku ini. In ajriya illa ala rabbil alamin. Yang kami harapkan upahnya dari Allah Tuhan semesta alam. Maka ikuti, dia menyuarakan dakwah ke sana kemari, tidak minta apa-apa kepadamu. Dia udah kok suruhan dakwah kok wedo milih aku. Ya. Tak dakwah ngene-ngene, sak aku ben lungguh dadi kursi DPR kena ya. Ndak punya pamrih apa-apa, ora kepengin dadi bupati, ora kepengin dadi lurah, ora kepengin dadi wakil rakyat. Dakwahnya melulu menyampaikan suatu kebenaran. ikuti dia. Tulus ikhlas, tidak mengharapkan apapun. Nah, itulah seruan Nabi itu. Dan semua Nabi, Rasul dilarang untuk minta upah di dalam dakwahnya. Karena dakwah itu ya betul menyampaikan, jangan mengharapkan apa-apa. Kemarin dari mana binaan, dari Kalimantan mana kemarin? Ya? Ya mau minta itu loh, terus sedang mengumpulkan dana untuk daya rostate. Ya, Ustaz ini sedang mengumpulkan dana untuk mendanai ustaznya kalau ngisi pembinaan di sana. Ais kowe ra kuat nek ngono. Ya, nek pembinaan kok dadak ngumpulke dana, kok saya datang sekali karena misalnya saya datang, wis mbok sangoke aku entek. Sok bulan kedua wis pancilik. Saatnya kita datang ke sana lagi, kamu mesti mengatakan, "Ustaz, nah sangunya belum ngumpul ini. Udah pengajiannya pray dulu saja kan gitu kan?" Nah, baik dulu. Dan nanti naik ngumpul ke entuk neh, baru ngundang lagi. Nah, padahal yang datang ngaji itu nek saben ngaji jalui urunan nggo mbayari ustate ya. Ya ta? Kalau bisa bayar mungkin bisa. Ja urunan ngumpulke tambah iki lho ya. Nah, nanti kalau kebetulan saya sebenarnya mau ngaji tapi saya pas ndak punya uang. Ku nek tampae lewat ngarepku piye iki nggo. Ah, ya. Wis ora teko akhirnya. Ya. Nah, maka kalau ingin binaan guru dari MTA, jangan memberi apa-apa. Jangan memberi apa-apa. Kami datang sendiri, pulang sendiri. Tidak usah kamu menyediakan amplop untuk sanggup pulang pergi. Ya, buat ini, iso mangkat atau iso mulih sebeneng kono. Itu. Nah, gitu. Kita harus dididik. Jadi tidak minta upah apapun. Ya kan? Dah kamu siapkan saja. Wargamu yang ingin ngaji berapa, pendengar-pendengar radio kumpulkan berapa orang, minta dibina, tak kirim guru dari sini. Tidak usah bayar. Mangan mungkin gawa diwi kalau kamu tidak kuat nyuguh. Tidak kuat nyuguh. Kalau perlu, ya, neneng minum, ya minuman lah. Ya. Kalau enggak, nah, kalau tidur, nginepin yang ini. Kalau sana ada penginapan, nanti cari sendiri. Jadi semua itu tidak merepotkan yang didatangi. Datang sendiri, pergi sendiri, karena mendidik diri. Allah aja memerintahkan nabinya kalau kamu dakwah jangan minta upah. Ya. Nah, sedang kita itu dengan ilmunya nabi, wah jauh sekali lah kok upah sing diharap. Keterangamu irung, karuan mudeng, kok yang jalo upah sih. Itulah, maka kita mulai dakwah sejak. Ya, dari pusat sampai daerah-daerah, tidak boleh kamu memberi amplop sangu pada guru yang dikirim dari MTA. Ya, kalau mbok sangoni gelem tekan ngemah tak pecat wis ora dadi guru neh. Ya. Enggak usah pakai guru. Bayaran lagi enggak perlu itu. Ya, apalagi? Pertanyaan akad tanggal 10 Februari, Ustaz. Ya. Saya seorang siswi SMA MTA, tinggal di asrama. Apabila sholat berjamaah, imamnya berada di depan makmum, seperti halnya jamaah laki-laki. Sepengetahuan saya, jika jamaahnya itu wanita, imam sejajar dengan makmum atau di depan makmumnya maju sedikit. Salat berjamaah dengan imam tepat di depan makmum seperti itu apakah sudah benar, Ustaz? Kalau belum benar, mohon dijelaskan dengan hadis dan Al-Qur'an, Ustaz. Lah kamu tadi mengatakan sepengetahuan saya. Lah pengetahuan dari mana kamu? Ya, kamu pengetahuanmu dari mana? Kalau memang sepengetahuanmu berdasarkan hadis, imam perempuan itu sejajar dengan makmumnya, tunjukkan saja pada temanmu yang mengimami, loh berdasarkan hadis ini, kamu itu sejajar, gitu loh. Nah, terus yang mengimami tadi, kalau dia duduk di depan, ya di depan, seperti layaknya makmum, imam laki-laki tadi, dia juga bisa menunjukkan, loh berdasarkan hadis ini, jadi di depan, nah gitu kan. Jadi jangan sepengetahuan saya, tapi pengetahuannya tanpa dasar, jangan. Nah coba kamu cari dulu, sepengetahuanmu dari mana. Nah, kita harus, apa itu, ngaji itu harus berdasarkan Quran dan sunahnya. Tapi nanti kalau kamu tak kandani, oh sing bener ngene, kowe ya menurut ustaz, ya ngono iki kok, ya ta. Tidak boleh menurut ustaz, menurut Qur'annya begini. Padahal kamu tadi sudah mengatakan sepengetahuan saya, berarti sepengetahuan berdasarkan Hadis mestinya begitu, bukan sepengetahuan saya dari ustadz, enggak boleh itu. MTA tidak mengajarkan, ya. Maka supaya kamu ya betul tanggung jawab, sepengetahuanmu tadi dari mana, kamu bawa, kalau itu hadis, bawa sini hadisnya. Ya itu lah, ya, dibiasakan gitu. Padahal ini, loh kok kudune sejajar, yang saya ketahui sejajar, ini dasarnya hadis ini, nah itu baru ilmu itu. Ya, nek ning sini ora. Nek sepengetahuan saya di depan seperti laki-laki itu, kata ustaz begitu. Nah, kata ustaz itu enggak boleh. Harus kata Quran, kata sunnah Nabi. Ya gitu, kita dibiasakan ngaji itu Quran dan sunnah, maka apa yang kita kerjakan terutama masalah ibadah harus sumbernya dari sana. Apalagi? Misalnya saya memelihara kambing, lalu dibeli tetangga saya yang kebetulan saat membeli, dia tidak bilang untuk keperluan apa. Ternyata untuk acara selamatan. Yang demikian itu sebaiknya kambing tersebut dijual apa tidak, Ustaz? Itu rasa ngingu wong misalnya kok. Kan belum terjadi tuh itu. Misalnya saya memelihara kambing. Terus dituku tinggal selamatan, wis rasa wong misalnya kok. Tak jawab apa ya ora bakal wong itu tadi cuma misalnya kok. Ayo apalagi? Gitu. Apalagi wong misalnya kan belum tenanan itu. Karena baru pulang dari suatu acara sehingga terlambat melaksanakan sholat maghrib. Lalu sholat maghribnya dijamak dengan sholat isya di rumah. Yang demikian itu boleh apa tidak, Ustaz? Ya boleh itu, sesekali boleh begitu itu. Ya. Jamak di rumah karena memang tidak sempat di jalan, ya. Boleh. Apalagi? Mandi wajib setelah haid itu, apakah sama dengan mandi janabat? Kalau berbeda, bagaimana tata caranya, Ustaz? Mandi janabat, mandi sudah haid itu sama, namanya mandi. Justru itu yang namanya mandi ya seperti itu. Ya dah. Bibi itu kalau tidak habis kumpul sama suami, itu kan enggak pernah mandi. Ya, mandinya kalau habis kayak caca gitu dah. Ya. Karena yang namanya mandi itu saya lanul ma ala jairu jasatihi. Meratakan air itu ke seluruh tubuhnya. Biasanya kalau mandi kan cuma leher gini. Mukanya diraupi, kepalanya kan gak pernah dibasuh, itu bukan mandi. Mandi cara Islam itu ya seluruh tubuhnya termasuk kepalanya. Hanya kalau wanita memang ada, ya memang ada. Kalau wanita yang rambut panjang pakai sanggul atau dikelabang misalnya, itu kalau mandi janabat gak usah dilepas-lepas, gak usah disiram aja 3 kali di kepalanya. Sudah, kemudian di seluruh tubuh diratakan airnya. Kepalanya tetap disiram 3 kali, itu pun sanggulnya atau kelabangannya enggak bisa dilepas. Jadi prinsipnya sama. Lebih jelasnya nanti ibu bisa beli buku itu, ya. Beluk-beluk bersuci di situ ada. Nanti situ sudah disertai dengan dalilnya juga, cara mandinya bagaimana. Apalagi? Keputihan itu apakah termasuk najis dan membatalkan wudhu? Tidak termasuk najis dan tidak membatalkan wudhu. Apalagi? Bagaimana caranya agar teman-teman di Wonosobo bisa mengikuti kajian binaan seperti di tempat-tempat lain, Ustaz? Gampang. Kamu kumpulkan berapa orang di situ? Saya kumpulkan berapa orang teman-teman tadi, kalau ingin binaan seperti kajian yang lain, ya ada kan pertama. Berapa orang kumpul dulu, belajar dulu, materinya dari brosur kumpulan Ahad pagi ini, kamu bahas per bab apa yang mau dibahas, dah. Kalau sudah bisa istiqomah, ditetapkan misalnya setengah bulan sekali, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, ya. Kalau minta binaan dari MTA boleh, ajukan surat permohonan, ya, nanti kita kirim ke sana, guru dari MTA. Dan sekali lagi, tidak usah bayar tadi, ya. Nek bayar, mesti kowe ora kuat. ya, mesti ora kuat. Akhirnya tidak bisa langsung, enggak kuat. Ya. Apalagi? Saya di rumah mempunyai halaman. Saya tanami bunga-bunga untuk memperindah pandangan setiap saat berbunga. Tetapi kadang-kadang diambil oleh tetangga untuk keperluan kedukun. Dan setiap tahun diambil untuk nyekar ke kuburan oleh tetangga kami. Yang demikian itu apakah saya termasuk membantu kemusyrikan, Ustaz? Tidak. Tanam bunga kamu apa enggak? Ya, yang ambil ini kembang neng halaman ya seperti iwara. Tidak usah nembung, ya. Itu berarti kalau tidak nembung tidak dapat ridomu, itu tidak boleh secara Islam. Harus menembung toh kalau orang Islam itu. Ya. Perkara itu dipakai, nyekar pakai itu ya bukan urusamu. Kamu menanam apa bunga tadi bukan menyediakan untuk itu. Nah perkara sudah orang memakai itu ya silahkan aja. Malah ono sing mesti dinggo disiapkan untuk ya malam Jumat ambil kembang di halamanmu tadi, ternyata ditaruh di cawan tadi, ya, terus di bekat muka pintu, nanti Jumat pagi disiramkan di depan pintunya itu. Ada kan begitu? Ya, apa kamu membantu? Tidak. Ya. Apalagi? Ibu saya bekerja di rumah sakit Katolik. Di rumah sakit tersebut diberlakukan bahwa karyawan di sana dilarang pakai jilbab ketika bekerja. Maka ketika bekerja, ibu tidak pakai jilbab. Tetapi keseharian termasuk berangkat dan pulang kerja memakai jilbab. Apakah yang demikian itu ibu termasuk menjual agama, Ustaz? Dan apakah uang saku yang saya terima dari hasil kerja ibu tersebut halal, Ustaz? Halal. Ya mestinya ibumu itu tidak begitu. Kalau memang peraturannya tidak boleh apa itu pakai jilbab, itu berarti melarang orang mengamalkan agamanya, ya, melarangkan agama. Padahal di Indonesia ini, ya toh, diberi kebebasan untuk menjalankan agama menurut keyakinannya masing-masing. Tetapi karena memang itu suatu apa itu yayasan milik Katolik. Peraturannya sesuai dengan dia. Kalau kemang masuk situ, ya konsekuensinya seperti itu. Ya. Nah kalau memakai jilbab tidak boleh kerja di situ. Nah mestinya kamu ya tidak kerja di situ. Cari tempat lain aja. Ya. Artinya gitu. Jadi, atau ditanyakan. Apa memakai jilbab begini apa mengganggu pekerjaan toh? Kerjamu apa? Ini pakai kalau di apotek misalnya jaga obat, ngeramu obat dan pakai jilbab itu kan tidak mengganggu pekerjaan. Kecuali kalau misalnya pakai mesin yang far itu lah khawatir nanti jilbabnya melebu sangkut mesin itu. Itu mestinya kamu laporkan ke Dipnaker kalau perlu. Tidak ada gitu-gitu. Tapi kalau memang dia karena rumah Katolik ya dah kalau mau masuk kerja ini syaratnya begini, enggak mau ya enggak usah lah gitu. Ya kamu konsekuen cari pekerjaan lain. Apalagi? Mohon dijelaskan Quran surat Al-Furqan ayat 68 Ustaz. Ya dibaca coba. Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 68. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Terus bacakan. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurar rahima. yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kalau membaca sampai di situ. Ya. Coba sekarang dibaca lagi artinya dari yang 68 sampai itu tadi. Sambung, baca artinya saja. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Jadi orang yang melakukan dosa besar, termasuk membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, kemudian dia berzina, ya, itu nanti akan mendapat balasan di dalam neraka yang kekal di dalamnya. Nah, kecuali orang yang terus dibaca tadi. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kecuali kalau dia bertobat, sudah terlanjur bunuh orang, sudah terlanjur berbuat zina, ya, kemudian dia bertobat. Bertobat betul, taubatan nasuha, diiringi kejahatan-kejahatan dosanya tadi dengan kebaikan-kebaikan. Maka Allah akan mengganti kejahatannya tadi, diganti dengan kebaikan. Ya, kebaikan-kebaikan tadi. Jadi kalau bertobat betul, sekalipun kamu sudah berbuat dosa besar, tapi bertobat betul, Allah Maha Pengampun. Terima taubatnya oleh Allah. Itu, ya, kamu menyembah selain Allah. Ya, kalau itu menyembah selain Allah, syirik, dan dosa syirik itu yang tidak diampuni. Tapi dalam ayat tadi kan orang itu tidak menyembah selain Allah, tapi dia melakukan dosa besar, misalnya membunuh orang tanpa alasan yang benar, yang dibenarkan oleh agama. Dia berbuat zina, ya, itu dosa-dosa besar. Tetapi dosa besar itu kalau dia taubat, betul-betul bertobat, kejahatannya diganti oleh Allah dengan kebaikan. Kalau tidak, nah itu ditempatkan di neraka selama-lamanya, ya, dalam keadaan terhina. Tapi kalau bertobat, ya, nah, bertobat ini sebelum mati, ya, orang kok melebur rokok lagi taubat, ya. Belum mati, dia menyesali perbuatannya itu, terus mengiringi perbuatan jahatnya tadi dengan banyak kebaikan-kebaikan, nah, dengan harapan kebaikannya lebih banyak daripada dosa-dosanya, nah, dia masuk surga, tidak jadi masuk neraka. Apalagi? Mohon dijelaskan hadis tentang wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang menggoyahkan laki-laki, berlenggak-lenggok, berambut bagai punuk unta yang miring. Dan apa yang dimaksud berambut bagai punuk unta yang miring itu, Ustaz? Saya bacakan saja hadisnya, ya. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nar lam arohuma qaumun mahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil mailati la yadkhulnal jannata wala yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Hadis riwayat Muslim 4 halaman 2192. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan orang ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya. Zaman Nabi belum pernah melihatnya. Yaitu kaum atau orang-orang yang memegang cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang lain dan orang perempuan yang berpakaian tetapi seperti telanjang. Jadi dua ahli neraka tadi, orang memegang seperti cambuk, seperti ekor sapi yang selalu menyambuk ke kanan ke kiri. Sapi itu kalau berjalan kan kadang-kala ekornya kopat kapit nyabet ngiwone gitu. Itu dalam keterangan tafsir, dalam tafsir hadis ini maksudnya orang sebagai penguasa yang menindas kepada rakyatnya. Orang penguasa menindas rakyat itu tidak akan mencium baunya surga. Kemudian yang kedua, wanita atau perempuan yang berpakaian tetapi seperti telanjang. Pakaian tapi seperti telanjang. Pakaian itu untuk menutup apa? Aurat. Ini sebenarnya pakaian tapi auratnya tetap kelihatan. Mungkin terlalu tipisnya. Kan ada tuh orang memakai pakaian tuh wanita tuh kulitnya ketok kabeh. Ketoknya nggo kelambi. Ning kelihatan semua. Baju apa namanya itu? Baju apa itu, Bu? Broklat apa? Ada. Sekarang lebih lagi, pakaiannya sudah kurang anggu kembangan sama sekali. Tapi persis. Nah, seperti itu. Jadi pakaian, tapi lah kok yang ditutupi pakaiannya kok ketok, kelihatan. Jadi pakaian, tapi seperti rancang. Atau, ya, bukan tampak, tapi kelihatan. Jadi kulitnya enggak kelihatan, tapi terlalu ketat, terlalu ngepres gitu. Sehingga aurat yang ditutup tadi menonjol-nonjol. Ya, menonjol-nonjol. Dalam Islam, wanita kalau berkudung, supaya menjulurkan kain kudungnya sampai menutup di dadanya. Sekarang model wanita sekarang, kudungnya dia tidak tutupkan di dada, dileletkan di lehernya. Dadanya menonjol. Kalau kurang gede, kayak bantal. Nah, itu memang sengaja untuk menonjol-nonjolkan auratnya. Nah, orang yang semacam itu berpakaian tapi seperti telanjang karena auratnya tampak jelas. Ya, tampak. Jadi ditutup tapi tidak tertutup. Kemudian berlenggak-lenggok kepalanya bagaikan punuk unta yang miring. Punuk unta, pernah lihat unta belum? Lah nek unta ora ngerti sing gambarke punuke piye. Jadi unta itu kalau berjalan punya punuk unta toh. Kalau berjalan punuk unta itu miring, goyang kanan kiri lah. Punuk itu di bagian apa itu? Punggungnya itu kalau jalan, nah kadang-kala miring, menggok sini, itu maksudnya wanita yang berjalan penuh gaya. Penuh gaya gedek-gedek gitu lah. Gaya. Gedek-gedeknya mungkin kalau ngetok ke. Nah. Perhiasannya itu. Kemudian nek bengi. Nah keseloret. Lampu itu biar. Biar ketok. Jadi berjalan dengan penuh gaya. Gek orang nganggu pakaian. Ya, pakaian tapi seperti telanjang. Pakaian punuk unta yang miring tadi. Mereka itu tidak akan masuk surga. Dan tidak akan mencium baunya. Mencium saja tidak, apalagi masuk. Padahal bau surga itu sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Jarak yang sangat jauh. Maksudnya jarak yang sangat jauh. Baunya surga sudah tercium. Nah, wanita yang penuh gaya tadi. Dengan tanpa berpakaian. Pakaian seperti telanjang berarti kan tidak seperti berpakaian. Kalau jalan penuh gaya, ya, migdal-migdal begitu. Ya, sampai digambarkan Nabi seperti punuk unta yang goyang gitu. Bukan rambut ya, punuk unta. Bukan rambut. Wanita tadi bukan. Nah, orang semacam itulah dikatakan Rasulullah tidak akan mencium baunya surga. Maka kalau berpakaian ya berpakaian, ojo nganggo berpakaian kok. Ya. Seperti telanjang. Malah sing bagian-bagian aurat malah dibuka. Ya. Karena ada tau sekarang wanita berpakaian itu nganggo klambi ya ora nganggo lengan. Ora nganggo lengan, ora nganggo tutup pundak ya ora nganggo. Ya, klambi atau tutup pundak era ketutupan itu sing ditutupi apane? Gitu kan? Nah, seperti itulah. Sekarang banyak wanita-wanita yang seperti itu banyak. Na'udzubillah. Maka orang yang ngaji, kalau kepengen menjadi penghuni surga, jangan menjadi wanita-wanita yang penuh gaya. Pakaiannya tidak sopan. Ya, memakai pakaian tapi seperti telanjang. Kalau berjalan penuh gaya, ya, nah itu tadi tidak akan mencium baunya surga. Wanita yang wajar-wajar aja lah. Apalagi? Dalam diskusi kelompok, kami menemui perbedaan pemahaman tentang amalan ahli bid'ah. Yakni dari hadis yang artinya, dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-sejelek perkataan itu yang diada-adakan. Dan tiap-tiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu neraka. Hadis riwayat Nasa'i, juz 3 halaman 188. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan perintah kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1344. Dari Hudzaifah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mau menerima dari orang ahli bid'ah akan puasanya, sholatnya, sodakohnya, hajinya, umrohnya, jihadnya, taubatnya, dan tidak pula tebusannya. Ia telah keluar dari Islam seperti keluarnya sehelai rambut dari adonan tepung. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 19, nomor 49, dhaif. Apakah amalan dari seorang ahli bid'ah itu yang tertolak amal bid'ahnya saja, ataukah seluruh amalnya seperti sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, dan lain-lain, Ustaz? Nggak apa, perbedaannya gimana? Tadi katanya ada perbedaan pemahaman. Dalam diskusi kelompok, ini perbedaan pemahaman. Dan yang satu pemahamannya bagaimana? Satunya lagi bagaimana? Sebenarnya kalau pemahamannya kembali pada yang dipahami itu sudah cukup jelas. Ya, sudah cukup jelas. Bahwa inna ahdatsal hadithi kitabullah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin. Wa syarul umur muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Sudah dipegang itu aja sudah cukup. Sebaik-baik ucapan itu kitabullah, maksudnya Al-Qur'an. Tidak ada Al-Qur'an yang salah, itu enggak ada ucapan salah. Firman Allah di dalam Al-Qur'an sejak yang pertama sampai terakhir tidak ada yang salah. Maka Qur'an itu la roiba fih, tidak perlu diragukan kebenarannya. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lah sejelek-jelek urusan, bukan sejelek-jelek perkataan. Sejelek-jelek urusan, urusan ibadah ini terutama ya, itu yang diada-adakan, yang baru. Maksudnya yang baru itu, ini urusan ibadah ya, zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat Nabi tidak ada, terus sekarang ada, lah yang ditiru siapa? Ya itu berarti menciptakan ibadah sendiri. Itu kata Nabi itu syarul umur, sejelek-jelek urusan ibadah. Itu yang diada-adakan tadi. Maka ibadah itu sebenarnya kita tidak boleh membuat sendiri. Menurut kaidah usul asal aslu fil ibadati al ittiba. Masalah urusan ibadah itu kita hanya mengikut, jangan membuat, mengikut. Mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Rasulullah tidak mengerjakan, sahabat Nabi tidak mengerjakan, kita jangan mengerjakan, jangan membuat sendiri. Nah, maka sebetulnya kita umat Islam itu mudah, wah, mau ibadah tinggal lihat contoh Nabi, contoh sahabat bagaimana, sudah betul. Rasulullah tak menciptakan sendiri, malah salah. Ya, malah termasuk syarul umur itu. Nah, sejelek-jelek urusan ibadah itu yang diada-adakan atau yang baru. Setiap ibadah yang baru, yang zaman Nabi tidak ada, sekarang ada, zaman sahabat tidak ada, sekarang ada, itu kata Nabi, itu bid'ah. Satu yang baru tadi. Gitu. Nah, setiap yang bid'ah itu sesat, setiap yang sesat masuk neraka. Maka dilihat dari situ kita berarti dilarang untuk mengada-adakan bid'ah dalam ibadah. Paham gak ini? Nah, karena ibadah itu tinggal mengikut. Udah. Pasti benarnya kalau mengikut. Nah, itu yang dimaksud. Nah, bid'ah itu yang dilarang dalam agama hanya urusan ibadah. Bukan urusan yang lain, urusan ibadah saja. Jadi aja kok terus mencari-cari. Apa bid'ah? Ya kan? Sekarang kau numpak pit motor ya bid'ah. Karena Nabi naik unta. Ya kan? Numpak pit motor bid'ah. Anggo HP barangku ya bid'ah. Nah, maka sekali lagi yang dilarang bid'ah itu urusan ibadah. Kalau urusan dunia, Nabi kita mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Zaman Nabi belum pernah ngerti sepeda motor, Nabi. Ya, pemenai HP. Belum, Nabi belum tahu. Maka ketika perang Badar itu, Nabi dengan beberapa sahabat kira-kira 300 orang, tujuannya akan mencegat kafilahnya Abu Sufyan yang membuat dagangan. Tidak bersenjata untuk perang, ya sekedarnya pakai pedang dan sebagainya. Oh, ternyata yang dihadapi musuh. Musuh luar biasa. Padahal umat Islam hanya 300 orang. Mengapa Nabi tidak minta bantuan supaya dikirim tentara? Lalu ngubungi piye wong ra ning HP. Kalau sekarang mudah. Wah, telepon aja kirim di Medina. Batal itu. Ya, maka itulah yang dilarang itu urusan ibadah. Kalau urusan dunia diberi kebebasan. Apapun boleh kamu lakukan selama tidak ada larangan. Maka kalau urusan dunia, jangan tanya dalilnya, apa ada contohnya. Tapi yang ditanyakan apa ada larangannya. Selama tidak ada larangan berarti boleh. Tapi kalau urusan ibadah, jangan tanya apa ada larangannya. Tapi tanyakan apa ada contohnya, gitu loh. Jangan apa ada larangannya. Ya. Salat subuh telung rakaat boleh enggak? Enggak apa ada larangannya? Keliru nek takanmu. Salat subuh 3 rakaat enggak ada larangannya. Ya, enggak ada larangannya, tetapi tidak ada contoh. Sedang Nabi sallu kama raaitumuni sholli, salatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku salat. Nabi tidak pernah salat subuh 3 rakaat. Salat subuh ya 2 rakaat. Nah, maka kalau kamu salat subuh kok 2 rakaat, apa ada contohnya? Ada, dalilnya ini. Contohnya ibadah jangan tanya larangannya. Nah, kalau tidak ada contohnya, jangan kamu lakukan. Kalau kamu lakukan ibadah yang Nabi tidak mencontohkan, sahabat tidak melakukan, berarti kamu membuat sendiri. Itu yang namanya syarul umur. Sejelek-jelek urusan ibadah yang kamu ada-adakan itu. Mustafa Tuha. Ya, apalagi? Ada pasangan suami istri, namun dalam pernikahannya dulu, si istri dipaksa oleh orang tuanya agar mau menikah dengan pasangannya tersebut. Sahkah ijab kabul tersebut karena si istri tidak mempunyai rasa cinta pada suaminya karena terpaksa dan takut kepada orang tuanya, Ustaz? Terus jadi tanyakan apa? Sah tidakkah ijab kabul ya, itu sah? Ya, awalnya dipaksa, tapi setelah nikah kan seneng dah. Pas aku dise arep ragelan bae seneng. Enggak apa-apa itu sah. Ya, orang tuamu memaksa kamu nikah dengan itu kenapa? Kamu bahaya apa itu tiap hari dadi pikirane wong tuwa keluyuran wae. Ora mulih-mulih ya toh. Nah, dadi golekan wis tak nikahke wae. Berarti nikahnya urung gelem aku tak kuliah sik ora kowe nikah sik wae. Kuliah karo nikah ya boleh ya toh. Kowe nek ora ndang nikah-nikah kowe ngenteni kuliah ngenteni meteng kowe ya toh. Nah, ya boleh. Nah, ternyata setelah nikah ya awalnya dipaksa ning bareng wis nikah. Nah, baru bisa mengambil hikmahnya. Nikahnya sah saja kalau sama-sama menerima sah. Apalagi setelah saya sedikit mengetahui cara beragama yang benar, saya tidak lagi berjamaah dengan saudara-saudara kami di kampung. Mereka tidak suka cara beribadah saya yang tidak umum. Kemudian saya sholat di masjid lain yang sesuai tuntunan Rasulullah. Apakah yang saya lakukan itu dibenarkan menurut Quran surat An-Nisa ayat 140, Ustaz? Ora standar nurut An-Nisa 140 hubungannya apa itu? Ya, surat An-Nisa 140 itu kamu jangan duduk bersamanya kalau dia melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama. Coba dibaca. Kamu duduk bersama mereka aja enggak boleh, rane hubungannya karo sholat itu. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yaqudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Ya, enggak ada hubungannya toh dengan salat yang kamu tanyakan tadi. Jadi ayat itu menjelaskan, misalnya ada sekelompok teman orang kumpul, hadis itu membicarakan kejelekan orang lain, menggunjing. Padahal Allah mengatakan menggunjing itu seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati supaya dihindari. Kamu tahu di situ, dari situ kamu ingatkan jangan menggunjing, itu larangan Allah. Makan bangke kira. Diingatkan nekat, berarti dia mengingkari ayat-ayat Allah. Larangan Allah diterjang. Diingatkan oleh temannya nekat dengan alasan wong aku ora ngrasani, wong aku ngandake apa enenge. Nah, itu dah. Memang kenyataannya seperti itu. Lah itu ngrasani. Justru kalau kamu mengatakan apa adanya tentang jeleknya seseorang, itu yang namanya menggunjing. Rasani tadi. Kalau yang kamu katakan itu tidak benar, kamu membuat-buat, berarti kamu berbuat bohong. Gitu kan? Nah, maka kalau itu sudah jelas, larangan Allah kok diingatkan gak mau, berarti sengaja dia itu memperolok-olok ayat-ayat Allah. Nah, kalau terjadi semacam itu, kamu gak boleh duduk bersama dia. Tinggalkan dia. Ya, tinggalkan. Sampai dia kembali kepada jalan yang benar. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Sampai dia kembali pembicaraan yang benar lagi. Harusnya dia tidak memperolok-olok ayat Allah. Dia bicara yang benar, wajar. Artinya tidak menggunjing lagi. Kamu duduk bersama mereka boleh. Tetapi kalau dia memperolok-olok ayat-ayat Allah tadi, diingatkan tidak mau, kamu tetap duduk di situ walaupun tidak ikut menggunjing. Ya. Idza mithluhum, yang dikatakan oleh Allah, innakum idza mithluhum. Jadi kalau kamu misalnya diingatkan, ngingatkan tidak mau. Dia tetap kamu duduk di situ, tidak ikut menggunjing ya, tapi kamu dimasuk semisal dengan mereka. Walaupun kamu tidak ikut ngerasani. Mestinya kalau kamu enggak suka begitu, diingatkan kok tidak mau, tinggal pergi, jangan duduk bersama dia. Nah, itu. Kalau masalah yang kamu tanyakan sholat tadi, kamu memilih ikut sholat di masjid lain, boleh saja. Sholat itu tidak harus di masjid itu, tidak. Di masjid mana kamu sholat, boleh saja. Tidak ada aturan juga sholat itu kudu yang masjid sing cedak, enggak. Ya. Yang atuh ya boleh. Yang penting di situ di masjid ya. Apalagi? Apakah Allah mengampuni orang yang mendzalimi saudaranya, sedangkan mereka jauh dan mungkin sudah tidak ada, sehingga kami tidak bisa minta maaf kepada mereka, Ustaz? Dan apakah saya termasuk golongan yang diampuni menurut Quran surat An-Nisa ayat 110, Ustaz? Kumpul kait-kaitkan dewe itu hubungannya apa? Nah, coba kamu baca surat An-Nisa 110 itu. Surat An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa hubungannya? Lo jangan sok kait-kaitkan sendiri gitu ya. Kaitannya apa? Coba yang kamu tanyakan apa? Coba baca lagi pertanyaannya. Apakah Allah mengampuni orang yang mendzalimi saudaranya, ya, sedangkan mereka jauh dan mungkin sudah tidak ada, sehingga kami tidak bisa minta maaf kepada mereka? Dan apakah saya termasuk golongan yang diampuni menurut Quran surat An-Nisa ayat 110? Ayat An-Nisa 110 kamu baca artinya tadi. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau pertanyaanmu tadi, kamu mendzalimi saudaramu, berbuat zalim kepada saudaramu. Dalam surat An-Nisa tadi kamu mendzalimi dirimu sendiri, kan lain kan? Kamu berbuat zalim terhadap dirimu sendiri, terus kamu mohon ampun pada Allah, diampuni oleh Allah. Lah kamu berbuat zalim kepada orang lain, kamu zalimi. Terus kamu mau minta ampun, minta maaf, orangnya sudah tidak ada. Sudah tidak ada, mungkin malah sudah mati, sudah tidak ada kan katamu tadi. Nah, apakah Allah mengampuni dosa kamu mendzalimi orang lain tadi? Ya, kita tidak tahu Allah mengampuni apa tidak. Ya, kalau memang terjadi seperti itu, kamu mohon ampun saja kepada Allah. Maka jangan suka mendzalimi orang lain. Ya. Yang jelas perbuatan dolim, mendolimi orang lain itu tidak dibenarkan dalam Islam. Inna allaha la yuhibbud dolimin. Allah tidak suka kepada orang berbuat dolim. Kalau itu sudah terlanjur kamu mendolimi orang lain, sedang kamu tidak sempat minta maaf, kemungkinan orang yang kamu dolimi sudah meninggal, ya dimohonkan ampun saja kepada Allah. Setiap saat kamu mohonkan ampun kepada Allah, temanmu yang sudah meninggal itu, di samping itu kamu sendiri juga mohon ampun pada Allah ya, atas perbuatan mendzalimi saudaranya tadi. Nah, perkara itu Allah mengampuni apa tidak, siapa tahu, itu urusan Allah aja. Yang penting kita memohon pada Allah. Mudah-mudahan itu Allah mengampuni dosa, apalagi kamu berbuat zalim, lah kemudian menyesali, ya mungkin dulu belum tahu. Lah kamu ngaji itu baru tahu lah, dolimi orang itu ternyata enggak boleh, ternyata dosa. Nah, baru kamu minta maaf. Ya mohon ampun pada Allah aja, mudah-mudahan Allah mengampuni. Terus diperbanyak perbuatan kebaikan untuk mengimbangi perbuatan dosanya tadi. Apalagi? Dalam berita lewat tayangan TV, sekarang ada kasus penjualan bayi. Padahal bayi itu anaknya sendiri, karena kesulitan ekonomi daripada tidak kopen dan terus-terusan sakit, daripada menyiksa lalu dijual. Bagi pembeli terakhir tentu dipelihara baik-baik. Makanan, kesehatan, pendidikannya pasti terjamin. Banyak keluarga yang mampu, bahkan kaya, tetapi tidak punya anak, lalu membelinya. Tetapi anehnya, yang menjual kena hukuman, padahal bertujuan baik. Bahkan ada bayi yang dibuang, dibunuh, aborsi, dan sebagainya. Sungguh sangat kasihan sekali. Apakah negara kita tidak berkewajiban memelihara anak yang demikian? Dan menurut Islam bagaimana, Ustaz? Kamu kasihan ini, yang kamu kasihani siapa? Kasihan tadi anak yang dibunuh, yang aborsi, ada yang dibuang. Yang kamu kasihi siapa? Kamu tadi kan bilang, aduh kasihan sekali. Anak kok dibunuh, aduh kasihan sekali, anak kok dibuang, begitu. Yang dikasihani siapa? Yang dibunuh, yang dibuang, atau yang membunuh, atau yang membuang? Nah, maksudnya yang dikasih, yang membunuh, yang membuang itu dia dosa. Kalau anak yang dibunuh tadi tidak dosa dia. Hanya kasihan anak-anaknya sendiri kok. Ya, tidak boleh hidup bersamanya. Lagi lahir didol. Nah, dalam Islam tidak dibenarkan begitu itu. Ya, pokoknya ternak wae. Lahirnya dol, kok gawene lahir dol neh. Gitu. Nah, itu kalau sudah dijual itu jadi kabur. Hubungan mahram dan tidak mahram sudah tidak genah. Ya. Orang tuanya siapa, nanti kalau sudah dibeli si A padahal anaknya si B, nanti dicatat dalam aktanya juga anaknya si A padahal bukan. Kabur kan hilangnya. Anu orang tuanya nasabnya hilang. Padahal di dalam hadis Rasulullah itu orang yang menganggap nasab atau bapaknya itu orang lain padahal bukan bapaknya sendiri, diakukan bapaknya sendiri tidak mau mengaku bapak yang sebenarnya, itu aja dosa. Jadi dia mau mengaku enggak tahu. Anaknya tidak dosa, yang dosa yang menjual tadi. Ya. Jadi kamu beranggapan timbang dipateni, timbang dibunuh, didol wae. Maka kamu tadi mengatakan padahal tujuannya baik, timbang melu aku rakopen tak dole wae. Ya dah. Besok gawe neh. Terus dol meneh. Jadi kan tadi ya, seperti jual ternak tuh hasilnya okeh tuh. Kamu udah mikir kalau ini anak dijual, terus bapaknya siapa? Ibunya siapa? Besok kalau misalnya nikah siapa? Ya, kalau dia punya anak juga, karena kabur, tidak tahu nasab tadi, bisa jadi ini anak ini nikah dengan saudara kandungnya, bisa. Tapi anaknya telu le didol siji. Nah, kebetulan nanti kita kecil-kecil, setelah gede, dia sekolah di mana, lah ketemu di sekolah, ngertinya itu anaknya sana, bukan anak ibu bapak saya, karena sudah dijual, sudah dikenalkan. Ternyata jatuh cinta untuk laki dan perempuan, akhirnya nikah. Ya kan, padha karo nikah karo dulure dhewe ya. Mahram tidak boleh kan. Nah, karena tidak tahu. Mengapa tidak tahu? Nah, karena bapak ibunya itu yang menjual tadi, yang mengkaburkan pengetahuan tadi. Tidak dosa itu, tidak boleh dalam Islam itu. Apalagi... Saya seorang ibu rumah tangga. Suatu saat saya dimintai tolong untuk masak di tempat orang yang kelahiran bayi. Saya tahu sembelihannya haram karena yang menyembelih orangnya tidak pernah sholat. Daging sembelihannya tidak saya makan, yang dimakan nasi dan sayurnya, yakni kuahnya ikut kemakan. Apakah kuah yang demikian itu juga ikut haram, Ustaz? Lah kalau dagingnya haram kok kuahnya halal itu piye kan. Gitu? Kan kuah daging itu dan kuah kan menyatu. Jadi satu. Ya sudah kalau dagingnya haram kuahnya ya haram. Wong kuah tadi adanya apa tadi untuk masak daging sehingga barang yang haram tadi sudah menyatu antara kuah dan daging tadi. Jadi kalau kamu misalnya mau masak babi ya dah, pas gue mau mangan dagingnya duduwe wae, duduh babi tadi loh, yang haram kan dagingnya, kalau duduhnya kan tidak, nah, itu pemahaman yang seperti itu, pemahaman yang keliru. Ya. Ada lagi kan yang melakukan untuk membantah itu? Khurimat alaikumul maitatu wa dammu lahmul khinjir. Lah kan lahmul khinjir kan daging babi. Ya. Jadi tulangnya boleh. Tulangnya boleh berarti. Ya. Kan dagingnya toh yang jeroannya boleh, ususnya boleh. Hatinya boleh kan, bukan daging itu. Nah, gue jadi pedot loh ya. Gue kasih itu pedot terus terangkan yang gini, lo MTM boleh ke daging apa itu? Tulang babi, usus babi gitu. Mengapa Allah tidak menyebut tulang dan sebagainya? Kalau sudah disebut dagingnya, itu sudah seluruhnya. Mengapa kok disebut daging? Karena biasanya yang dimakan orang itu dagingnya. Kalau tulang itu makanan anjing gitu loh. Nah, manusia kan bukan anjing. Maka kalau tulang enggak usah disebut, manusia sudah tahu. Oh, dagingnya aja haram. Bukan terus darahnya boleh. Ya, babi kan yang diharamkan dagingnya, berarti tulangnya boleh. Kulitnya boleh. Nah, kalau sudah disebut daging, seluruhnya berarti. Nah, Allah menyebut yang biasa dimakan manusia itu memang daging. Rokok terus. Yang disebut makanan haram, ya, bangke, darah, daging babi, ya, datang disembelih bukan karena Allah itu haram. Berarti selain itu halal, leblen sukina itu halal. Nah, manusia itu bukan makanan, jadi saya itu bukan makanan, jembok beleh, mbok pangan, ya kan? Jadi yang haram itu makanan, jenis makanan itu. Kalau manusia itu yang memakan, bukan makanan. Lah kok tumbuh pada ke makanan? Ya kan? Sebab kena ras dibelesek, kok haram loh tadi. Kamu menganggap manusia itu, yang diharamkan memakan makanan itu manusia. Sedang manusia tidak usah diterangkan haram, nah, karena manusia itu bukan makanan. Ya, maka kalau manusia kok jadi makanan ini liane Sumanto po eneng, masih ingat Sumanto enggak? Nah lah ya, maka itu jangan, jadi gitu kan jadi bingung kan. Maka ngaji sing tenanan, insya Allah kalau tenanan apapun mau nyerikal lewat jalan manapun mesti buntu sudah. Quran itu enggak bisa ditipu. Belak-belokkan pegang Quran itu enggak bisa. Apalagi? Yang dimaksud anak yatim itu yang meninggal bapak atau ibunya, Ustaz. Biasanya yang meninggal itu bapaknya. Mengapa dikatakan yatim bapaknya? Karena biasanya yang menjadi tulang punggung dalam rumah tangga itu siapa? Bapaknya. Jadi bapaknya yang mencukupi, mencarikan nafkah dan sebagainya itu bapaknya. Maka kalau bapaknya meninggal, sudah. Tadi tulang punggungnya sudah tidak ada. Yang menukupi kebutuhan hidupnya itu. Apalagi? Apabila orang tua sudah meninggal diberi nisan, itu menurut tuntunan apa tidak, Ustaz? Dan seperti apakah makam Rasulullah SAW itu, Ustaz? Ya, kamu sesuai muka haji nonton-nonton. Seperti apa? Sing gambar ke piye kamu sok oleh ibadah haji, lihat makam Rasulullah di sana. Ada makam Rasulullah, makam Abu Bakar, makam Umar jadi satu di sana. Ya. Kamu sok kalau ibadah haji atau pas umroh, lihat aja ke sana. Dan nanti cerita piye makam Rasulullah itu cerita. Entak ceritane kalau kamu belum melihat sendiri ya ora iso pas. Supaya pas kamu berangkat sana dulu. Ya. Ning berangkat ke sana cuma ngandelok kuburane Rasulullah ya. Sana itu umroh apa haji, nah sekaligus ziarah ke makam Rasulullah gitu. Apa lagi? Masyarakat kami masih kental dengan tahlilan 3 hari, 7 hari dan 40 hari kematian. Bulan Sapar memotong kambing di tempat tertentu untuk selamatan. Semua itu mereka sadar tidak ada di Al-Quran, tetapi tetap dilakukan. Bagaimana untuk memberantas yang semacam itu, Ustaz? Ora usah diberantas. Ya ta? Ya, jangan berantas, tidak usah diberantas. Munculkan saja yang hak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jaul haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Munculkan saja yang hak, yang batil akan sirna. Karena sudah menjadi ketetapan Allah, kalau yang hak muncul, yang batil sirna. Ya tak? Maka kamu tidak usah berantas. Kalau kamu tahu suatu kebenaran, munculkan. Amalkan yang benar itu. Maka dimulai memunculkan kebenaran itu dari dirinya sendiri. Dirinya sendiri nanti. Dah, kalau yang benar itu. Dah, untuk memunculkan yang benar kan harus belajar dulu yang benar mana. Kalau sudah tahu yang benar, tampakkan yang benar itu. Nah, kalau sudah semua orang tahu yang benar, menampakkan yang benar, yang batil kan hilang. Tidak usah kamu berantas. Ya. Kalau kamu mau main sepak bola di lapangan pagi-pagi, lapangannya masih basah karena embun. Rasanya kayak kerja bakti, golek gombal, dinggo ngepel, tidak usah. Tunggu aja nanti matahari terbit, embun hilang. Ya. Kalau matahari sudah bersinar, enggak usah rekoso-rekoso cari pel untuk ngepel embun di lapangan. Nanti kalau matahari terbit, hilang udah. Itu begitu juga. Kebatilan kalau kamu berantas sana, berantas sini. Di sini enggak ada tukul nengkono. Tukul lah, nanti kalau yang hak itu muncul, sudah manusia tahu yang hak, yang batil-batil enggak akan muncul. Sekarang orang yang itu kan sudah jarang kan. Di kampung-kampung ada surah-surahan. Ya, mulut-mulutan, ngeter-ngeter ke nasi. Terus didungani sih, kumpulkan dengan Pak Kaum, Manggwencek itu didungani. Sekarang cari begitu itu di desa-desa sudah jarang. Cari tukang dungane. Sangel, tukang dungane saya ini serah gelem. Celukno Pak Mardani kaya. Mardani tukang nebus kembar mayang gitu loh. Wah, ternyata sekarang dia sudah jadi mubalik ngisi pengajian binaan. Pak Mardani tahu enggak? Pak Mardani sing sok ngisi mocopat. Kalau minggu malam dan nanti malam mungkin. Pak Mardani. Dia itu dalang. Wayang kulit, gamelan. Punya, sebenarnya punya wayang kulit gamelan enggak apa-apa, tapi dia tukang nebus kembar mayang, tukang masrahke, lah itu lah. Kembar mayang ditebus, nganggo kidungan itu loh. Nah, dia saya tahu sekarang. Nah sekarang golek gantine angel. Gitu? Yang hak muncul golek gantine kuwi angel. Gitu? Nah nanti terus akan berjalan begitu, lama-lama hilang sendiri. Mardani datang enggak orangnya? Ngerasani kok nek ora teko. Pak Mardani ada enggak ini? Sudah datang? Ya. Ya muka-muka nek ora teko krungu kok ngomah. Apalagi? Bagaimana agar kita tidak disiksa kubur setelah mati? Selama menunggu hari kiamat, orang mati tetap disiksa atau tidak? Dan bagaimana agar kita bebas dari siksa tersebut, Ustaz? Kalau kamu banyak amal soleh, kata Nabi itu orang yang bertakwa, ya, itu dikatakan oleh Rasulullah, nanti menunggu datangnya kiamat, itu orang yang amalnya baik, calon-calon penghuni surga, itu tidak mengalami disiksa kubur nanti. Ya. Justru dia tidurnya dalam kubur itu seperti tidurnya pengantin baru. Pengantin baru itu kalau tidur kan sewenginu katanya, duh kok cepat menpadang gitu loh. Cepat. Pengantin baru kok. Jadi katanya urung turu lah kayak makler ngene wis. Wis subuh gitu loh. Kok beris menpadang tapi kayaknya urung turu. Gitu. Nah itu orang ya itu nunggu. Meninggal sampai hari kiamat jauh waktunya. Tapi dia merasakan sangat sekejap sekali. Gitu. Nah, orang yang amalnya jelek disiksa kubur. Siksa kubur ada yang katakan dalam hadis ya, seperti bentuk siksa kubur antara seperti telur. Telur dihimpit dua gunung batu. Coba, telur dipepet dua gunung batu. Dadi ne apa? Itu. Ada lagi yang kuburnya itu dihubungkan dengan pintu neraka. Tiap hari mendapat hembusan awan panas, udara panas ya dari neraka. Pintu neraka dihembuskan ke kuburnya itu. Tiap hari itu. Maka tidak bisa tidur, mau kepanasan terus. Ya, waktunya lama. Maka kapan datangnya kiamat? Maksudnya barangkali setelah datang kiamat nanti akan ada angin segar, siksa yang dialami tiap hari itu akan berakhir. Ternyata setelah itu datang kiamat, datang siksa yang lebih berat daripada di kuburan tadi. Maka sangat menakutkan siksa kubur itu. Supaya terbebas bagaimana? Banyak amal soleh, tekan kemaksiatan, tingkatkan takwanya kepada Allah. Kalau kita termasuk golongan orang yang bertakwa, insya Allah pasti akan masuk surga dan bebas dari siksa kubur. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa. Apalagi? Saya mempunyai dua orang kakak yang seringkali berkata kasar dan menyakitkan. Setiap disapa atau diajak bicara, selalu menjawab dengan ketus dan keras. Setelah saya ngaji, kakak saya semakin tidak suka dengan saya dan semakin sering berkata-kata yang buruk. Apalagi jika saya mulai mengajak ngaji atau berdakwah pada orang tua saya yang tinggal beda rumah dengan saya. Setiap saya memutar radio untuk didengarkan kepada orang tua saya, jika kakak datang langsung dimatikan dengan kasar. Sebelumnya orang tua saya sudah mau diajak ngaji ketika saya jemput. Tetapi setelah dimarahi kakak, sekarang tidak ikut. Dan saya pilih mengalah daripada terus-menerus ribut dengan kakak. Kedua orang tua saya sedih melihat hubungan saya dengan kakak. Tetapi saya tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan kakak. Bagaimana yang seharusnya saya lakukan, Ustaz? Ya, sudah baik, yang kamu lakukan sudah baik. Walaupun dia berbuat tidak baik dengan kamu, kakakmu, kamu tetap berusaha berhubungan dengan baik. Ya, walaupun kata-katanya kasar, kamu tidak membalas kasar. Ya, nah? Sudah bagus itu. Untuk tuntunan Quran kan, itfa' bilatih ya ahsan. Balaslah orang yang berbuat tidak baik padamu itu, balaslah dengan kebaikan. Ya, nah? Baru setel radio aja, wis marah-marah. Setel dandut baik. Ya biar kita. Jadi ibu sudah tua, itu setelkan rumah kayak pengajian kok marah, setel ke dandut aja. Bu, bu udah umurnya udah 80 tahun, setel ke dandut bencengklean. Ya memang ada anak-anak itu begitu itu, orang yang tidak mengerti. Ya. Orang tua mestinya dituntun ke jalan yang lurus. Ya. Nah, perkara dia mestinya tidak suka, tapi kalau adiknya atau saudaranya suka dengarkan, boleh biar dengarkan. Kalau kamu enggak suka dengarkan, ya enggak usah dengarkan kan gitu. Tapi ya memang dasar enggak suka. Ya, sikapmu sudah baik, walaupun dia berbuat kasar, kamu tetap berbuat baik. Walaupun dia seperti itu, kamu tetap menyambung hubungan baik. Sudah. Ya, mudah-mudahan lama-lama nanti kebuka hatinya dengan pertolongan Allah. Ya, wong di sikapi tidak baik kok tetap baik, menyambung baik, ya jalan mudah-mudahan bisa mengetuk hati dia. Sambil didoakanlah, mohon kepada Allah. Supaya Allah memberikan hidayah pada kakakmu itu. Terus, apa lagi? Dulu saya ngaji masih sendirian. Suami dan anak-anak belum mau ikut ngaji. Saya berusaha untuk membujuk dan mengajak mereka untuk ngaji. Alhamdulillah, sekarang suami dan anak-anak sudah mau ngaji dan datang rutin di cabang. Bahkan suami saya juga ngajak teman-temannya untuk ngaji. Suami saya merasa senang dengan isian kajian di MTA, karena dia rasa isinya bagus dan benar. Setelah beberapa lama mengaji, suami saya berkata bahwa dia pernah bermimpi bahwa semua warga MTA itu masuk surga. Apakah itu berarti suami saya sudah mendapat hidayah, Ustaz. Ya mimpi mudah-mudahan. Ya. Kalau mimpi baik, ya, kita kan mohon pada Allah mudah-mudahan mimpi itu menjadi kenyataan. Kalau mimpinya jelek, ya mohon pada Allah mudah-mudahan itu jelek dalam mimpi saja. Ya timbang mimpi wong MTA nyemplung neraka kabeh. Ya toh? Wah, MTA mlebu swarga. Ya mimpi ya. Ya syukur mimpimu apik. Ya toh? Nah, terus kamu lebih semangat untuk ngaji, ngajai orang ngaji dan sebagainya. Nah, kalau kamu ngaji dan hasil ngajinya diamalkan, ya insya Allah memang masuk surga. Kalau mengikuti Quran dan sunnah betul, masuk surga. Ya, jadi perkara mimpi itu benar apa tidak, ya mudah-mudahan saja benar gitu kan. Mudah-mudahan. Kita kan tidak bisa memastikan. Jadi coba semalam ke wong mimpi, deh. Bukan buat-buat. Tapi jangan terus merasa, wah, saya orang MTA wis dimimpike masuk surga kok. Wis terus masuk olah-olah mesti masuk surga, jangan. Ya, jangan. Wis dimimpike dulur kae mlebu swarga, ya. Wis ben. Alhamdulillah gitu ta. Terus wis mlebu swarga berarti kan wis rasa oke-oke amal wis genah mlebu swarga. Jangan begitu ya. Nah, itu mudah-mudahan mimpinya jadi kenyataan. Lebih menambah semangat untuk saudara ngaji, mengajak keluarganya ngaji lah gitu. Tapi yang jelas, kalau kita menjadi orang yang beriman dan beramal soleh itu pasti jaminan masuk surga. Janji Allah begitu. Beri kabar gembira itu orang yang beriman dan beramal soleh. Wabashir ladina amanu wa amilus sholihati annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Beri kabar gembira orang yang beriman dan beramal soleh. Dia akan masuk surga yang di dalamnya, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Beri rezeki yang bermacam-macam. Nah, itu ya. Itu kalau orang yang beriman dan beramal soleh. Terus? Dulu, saat masih muda, saya merantau ke kota Cirebon. Dan saya pernah jadi anggota kampanye bayaran menjelang pemilu sekitar tahun 1994. Hampir setiap hari saya ikut kampanye, gonta-ganti partai. Yang penting dapat jatah kaos, uang rokok, uang bensin, dan satu botol minuman oplosan. Waktu selama masa kampanye dulu, keadaan cukup rawan, karena sering terjadi keributan, perkelahian atau bentrok massa, bahkan sampai ada korban jiwa. Untuk jaga-jaga diri saya, sebelumnya diajak teman datang ke paranormal di daerah Palimanan, Cirebon. Minta jimat supaya kebal senjata dan selamat dari bentrok massa. Saat itu saya diharuskan membawa gula, teh, rokok, mahar uang sebesar Rp250.000 adalah gaji saya 1,5 bulan pada tahun 1994. Sedang jimat yang diberikan berupa gotri, jarum, dan bekas selongsong peluru. Benda-benda tersebut dirapali atau dibacakan mantra-mantra, lalu diusapkan ke bagian tangan dan kaki kanan-kiri, dada dan dahi. Hanya saja selama ikut masa kampanye, jimat tersebut belum teruji kesaktiannya. Saya tidak pernah terlibat bentrok atau perkelahian, karena saya pilih menghindar duluan kalau ada tanda-tanda akan terjadi keributan. Beberapa bulan kemudian, tanpa sengaja saat saya cukur rambut di sebuah salon, telinga kanan saya keserempet gunting hingga gotres darah. Berarti jimat tersebut tidak berfungsi. Dan pada tahun 1995, sewaktu saya sakit dan opnam, menjalani beberapa ronsen di Rumah Sakit Gunung Jati. Pada bagian dada, yakni paru-paru, dan kepala, yakni dahi. Dari hasil ronsen, ternyata tidak ditemukan benda-benda tersebut. Yang ada di bagian paru-paru saya terkena flek dan radang akibat merokok dan minuman oplosan. Semula saya ada rencana komplain kepada si paranormal, tetapi ternyata dia sudah meninggal duluan. Sekarang saya sudah pulang kampung di Solo, sudah mulai menjalankan sholat, dan ikut kajian akad pagi di MTA. Umur saya sekarang sudah hampir setengah abad, dan saya merasa ketakutan dengan dosa-dosa saya dulu. Apakah benda-benda jimat tersebut benar-benar ada di dalam tubuh saya? Jika benda tersebut benar-benar di tubuh saya, tolong Ustadz untuk membuangkan dari tubuh saya. Karena saya takut kalau ibadah dan sholat saya tidak diterima Allah, Ustadz. Alhamdulillah, berarti saudara sudah mendapat hidayah dari Allah. Tadi sudah dironsen, dipoto, dan reneng itu masih urung yakin. Ronsen itu lho, aku delok ngene tok ketok. Mungkin tak hapusin neh malah. Wah, kene iki tak jikuke syaratte kudu mbayar mas kawin. Kian kula teh sak kintal dan sebagainya. Lah, mana kena rono kena rene kamu nanti ya toh. Itu ngapusi, jangan percaya. Ya toh? Betul kamu tadi walaupun dan leboni gotri, leboni longsongan peluru dan sebagainya tadi itu penipuan. Ya. Nah, untung alhamdulillah waktu kampanye tawuran kamu menghindar. Nah, andai kata kamu tidak menghindar, tawuran mungkin sudah. Nah, ternyata kena gunting cukur aja sudah godres itu. Kok katanya kebal. Nah, ini sebentar lagi masa kampanye lagi. Enggak usah ke paranormal, nanti ganggu jimat kene oke. Ya toh? Wis milih jimat kene. Arep mau kampanye golek apa coba? Nah, jimat-jimat itu bohong, jangan percaya kalau dikasih jimat ini terus jadi kebal, ya, atau jadi apa itu tidak kena karena lembu sekilan tadi serba kurang sekilan terus itu bohong palsu goroh saja percaya, ya dah. Malah udah lagi kantong macan dari satu jam tekan Jakarta, jadi dibohongi itu kok manut-manut. Mulanya yang paling susah itu dukun dengan pengajian begini ini. Ya toh? Jimate wis ora payu, ya toh? Maka itu kita harus kembali pada Quran, pada sunnah Rasulullah, berantas itu. Kalau saudara datang kepada dukun membenarkan apa omongannya dukun, 40 malam sholatmu gugur. Nah, apa Chan? Yang diharapkan apa? Nah, maka masa kampanye kok begitu kan seolah masa kampanye masa permusuhan. Maka warga MTA tak larang, enggak boleh. Masuk partai apapun enggak boleh, enggak usah ikut kampanye. Ya. Kalau kamu mau ngasih di MTA, dulu kamu partai mau apa lepas baju semua. Ayo di sini dah, enggak usah pakai partai-partainan. Islam kita itu. Ya toh? Nanti kata saya bebaskan masuk partai apa-apa, wah ini nanti kalau masa kampanye, kita ada yang kini rukun. Kemetu suka gedung kini, sungune metu. Nah, terus kak bayi metu. Yang laku awak dadungnya metu. Udah, satu sama lain saling ngolok-mengolok. Apa yang terjadi? Ya, tahsabuhum jami'am wakmulubuhum. Tahsata, kita yang juru rukun. Buarang metu gontoan, merkobito gambar. Udah. Padahal kowe mbok rewangi jotosan begitu entuk mu apa nek sing melu kampanye ki malah. Ya wong kon pada partimu menang kowe bagai apa coba? Kamu menang ya ta? Partimu menang kalah sekarang kamu sopir becak, sok menang ya tetap sopir becak. Ora kok terus dadi sopir bis itu ya ora. Ya ta? Mula rasah ngoyo-ngoyo ngewangi wong-wong duduk kan ini, duri wangi adus keringat, kadang-kadang darah, perang barang ngono kuwi, golek ki ngarep nglungguhke wong bareng tekan kono mau ngarep mlebu penjara. Ya kan, kasihan kan. Wis ben sing pemilu ben pemilu, kampanye ben kampanye, kita ngaji-ngaji dah aja. Itu ya. Dan itu jangan percaya, ora ning apa-apane, kamu bohong itu kalau kamu diisi kekebalan ta isane longsong peluru barang itu. Terus mbok golek ya wis di rongsen di foto reneng ya wis reneng. Lah dulu dilebokke lah metu ngendi lebonane dhisik. Nah, ngapusi itu. Jangan percaya. Nah, sekarang kamu bertobat. Ya karena umurmu sudah setengah abad. Ya ta? Berapa banyak dosa kemusyrikan yang kamu lakukan. Maka sisa umur itu untuk bertobat, menyesali perbuatan dosanya, memperbanyak amal kebaikan. Mudah-mudahan taubatnya diterima oleh Allah karena dulu tidak tahu. Nah, sekarang tinggal perbanyak kebaikan-kebaikan untuk menghapus kejahatannya yang dulu. Untung saudara dapat hidayah, andai kata tidak, wah tidak. Kampanye niatnya boleh golek bayaran, melu kono, melu kene, melu kono. Tidak ada, itu sudah tidak ada benarnya sama sekali. Ya terus, cepat nih, tinggal 2-3 nomor. Setiap kali menjelang ujian, buku catatan saya biasanya dipinjam oleh teman saya. Katanya mau difotokopi, karena catatan miliknya tidak lengkap. Ternyata fotokopi tersebut malah dipakai untuk bahan contekan saat ujian semester. Mencontek saat ujian semester itu apakah termasuk dosa? Kalau teman saya akan pinjam catatan lagi, apa yang harus saya lakukan? Seandainya tidak saya pinjamkan, lalu bagaimana kalau mereka memusuhi saya dan menganggap saya pelit, Ustaz? Jadi kalau saudara bukunya dipinjam, difotokopi, boleh aja. Perkara dia nyontek bukan urusanmu. Ya tak? Bukan urusanmu. Apa tidak dosa? Tidak. Kamu memberi pinjaman buku untuk dikopi, dipelajari, perkara dijadikan alat nyontek kan bukan urusanmu itu. Ya kan? Nah sebetulnya kalau ujian kok nyontek itu berarti tidak percaya kepada dirinya sendiri. Nanti kalau lulus nilainya apik, jangan merasa kamu pandai. Gitu. Ya. Jangan merasa pandai, wah ini hasil kecurangan saya, nilai saya baik, harusnya gitu. Ya tak? Nah, maka itu tidak usah diikuti, itu cara yang tidak baik. Adapun kamu meminjamkan buku untuk dikopi, dipelajari dia, boleh saja, tidak salah itu. Apa lagi? Saya kadang merasa sedih dan lelah menjalani hidup ini. Saya harus banting tulang untuk membiayai hidup dan kuliah sendiri. Kadang-kadang saya harus menerima hinaan dari saudara saya sendiri karena saya bekerja di rumah. Orang tua saya juga tinggalnya jauh dengan saya, yakni di Sumatera. Mereka jarang komunikasi atau telepon dengan saya. Akhirnya saya sering memendam kesedihan dan merasa hidup sendiri. Jika sudah demikian, untuk menghibur diri, saya lalu makan cabai atau bakso dengan dikasih saus sambal yang banyak. Apakah Rasulullah SAW pernah merasakan sedih dalam hidupnya? Lalu apa yang beliau lakukan ketika sedih? Apa yang harus saya lakukan agar merasa bahagia walaupun hidup yang saya jalani begitu sulit dan menyakitkan, Ustaz? Kamu namanya orang tidak bersyukur. Ya tandanya orang tidak bersyukur ya seperti kamu itu. Harusnya kamu bersyukur. Ya. Kalau dengan orang tua, kamu bisa kuliah dengan mencari dana biaya sendiri untuk hidup, untuk bayar sekolah, untuk beli saus banyak, ya, untuk makan sambal banyak. Harusnya kan bersyukur kamu, untung tidak mencret. Lah kowe tuku sambal lokeh, saus lokeh, malah mencret, terus ada ujian kowe. Harusnya bersyukur, alhamdulillah Allah melahirkan saya. Ya, di dunia ini walaupun orang tua jauh mungkin tidak mampu membiayai sekolah saya, tapi dengan pertolongan Allah saya bisa bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban dan untuk bisa biaya sekolah kuliah. Itu harusnya disyukuri. Apalagi saudara dapat nikmat iman. Jadi jangan merasa sedih. Kalau kamu orang yang ngaji, ngerti tuntunan, kamu mestinya merasa bangga. Dan jangan merasa hina. Ya, walaupun kamu sekolah biaya sendiri. Ternyata hasil ujian tidak kalah dengan yang lain-lain. Kamu harus merasa bangga. Biasa kamu sekolah dicukupi dengan segala kebutuhannya. Kendaraan ada, sangu ada, pakaian ada, makan tinggal makan, udah. Kamu nek ora pinter ya bangetan harusnya gitu. Ya, bangetan. Saya yang apa-apaan sendiri aja bisa lulus tanpa her dan tanpa remisi dan itu harusnya disyukuri, itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Jangan sedih merasa rekoso-rekoso dhewe itu. Ya. Coba kamu lihat orang yang tidak bisa kuliah. Ya, maka kalau masalah urusan dunia, Nabi kita menuntuni unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihat, perhatikan orang yang di bawah kamu. Berapa banyak orang yang mau kuliah, orang tuanya tidak mampu kuliah, dia sendiri tidak bisa berusaha untuk bayar kuliah, akhirnya tidak kuliah. Ya. Berapa banyak? Dan saya masih bisa. Adapun kamu merasa hidup sendiri itu, ya tidak bersyukur tadi. Masa dunia sak meneh kae wong mbok medire apa mbok anggap ning hutan kamu itu. Ya. Itu. Ya orang tua jauh, saudara kita banyak. Al muslimu akhul muslim. Kalau kamu orang muslim, di mana-mana orang muslim itu saudaramu. Jauh dengan orang tua, orang tua-tua yang muslim banyak itu saya ke bapak saya. Tempat curahan hati saya. Apalagi kalau kamu ngaji, saudara kita banyak sekali. Nah, gitu kan? Artinya disyukuri. Dalam kondisi macam itu harus memacu diri saya. Kalau saya merasa sekolah biaya sendiri, kerja sendiri, usaha sendiri merasa ya, agak berat, sulit dan sebagainya, saya harus tidak boleh tinggal kelas. Saat ujian harus lulus. S1 paling banter harus semester 8. Jangan semester 20. Oleh murekoso kesuwen. Gitu. Masuk sekolah wis rekoso kok semester 15 durung rampung coba. Terus mbak rampung ya nanti semester 20. Nah, jangan sampai. Maka kalau dalam kondisi itu ya alhamdulillah. Rekoso-rekoso ini maka saya akan mentarget diri saya ujian lulus S1 4 tahun. Maksimum 4 tahun harus selesai. Nah, gitu. Nah, sehingga memalah. Nanti kalau sudah ya, merasa puas dengan hasil usahanya atas pertolongan Allah. Ya, itu bisa untuk mendidik dirimu sendiri. Jangan malah merasa sedih. Ya. Nyalah ke orang lain, nyalah ke orang tua dan sebagainya. Nanti bisa ke sana arahnya. Maka jangan sampai diterus-teruskan. Tapi disyukuri hidup semacam itu. Orang yang lebih susah hidupnya dari saudara banyak. Apalagi? Tahun 1988, saya baca surat kabar di Jogja. Jawaban Ketua Muhammadiyah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa menyemir rambut dengan warna hitam boleh-boleh saja, asal tujuannya baik. Dengan argumen, beberapa sahabat yang sudah tua menyemir rambut dengan warna hitam sebelum perang. Rasulullah tidak melarangnya, berarti boleh. Kira-kira tahun yang lalu, saya baca jawaban Ketua MUI bahwa menyemir rambut dengan warna hitam hukumnya makruh, jadi tidak berdosa. Baru-baru ini, saya membaca hadis sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, akan datang di akhir zaman, suatu kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam bagaikan jambul burung dara. Mereka tidak akan mencium baunya surga. Hadis riwayat Abu Dawud, Juz 4 halaman 319. Pertanyaan, apakah hadis riwayat Abu Dawud tersebut sahih? Jika sahih berarti yang menyamir rambut dengan warna hitam pasti masuk neraka, Ustaz. Setelah ditengok hadis itu derajatnya hasan. Hasan itu ya baik. Hadis hasan itu hadis yang baik juga bisa dipakai itu. Gitu kan? Maka kalau yang memandang hukumnya makruh ya silahkan saja. Kalau itu enggak usah direpotkan. Yang penting kalau kita menganggap itu ada larangan Allah Rasulullah, hadisnya hasan, sudah paling selamat ya enggak usah nyemir rambut dengan semir yang hitam dah. Enggak usah nyemir hitam. Tanpa menyalahkan yang lain karena masing-masing kan punya argumentasi. Hadisnya iya, tapi larangan haram itu ya, larangan itu tidak sampai haram berdosa. Apalagi tujuannya untuk perang. Ya, perang nanti kalau rambutnya putih semua musuhnya kan tambah berani. Wis musuh karek tua-tua ya itu dah. Ya, tapi kalau rambutnya hitam, wah, walaupun tua tampak muda. Ya, sehingga musuhnya akan takut. Wah tentara, tentara Islam masih banyak mempunyai tentara yang masih muda-muda. Ya, semangat untuk menyerang itu. Ya, tapi kalau tentaranya sudah tua-tua, musuhnya menyerang, semangat menyerang makin makin berani, makin kuat. Setua itu paling napasnya pirang, anu kan wis dangtek di genjot wae kan itu. Maka kalau tujuannya baik ya, maka memandangkan tadi makruh. Ya kita saling menghormati. Nah, mari kita jawab pertanyaan langsung. Baik, silakan menyebutkan nomor mik. Silakan menyebutkan nomor mik dulu, baru nanti perkenalan. Nomor 5, silakan. Nomor 5 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri dari Lawian Solo. Saya mau bertanya, ada dua pertanyaan yang saya akan tanyakan. Yang pertama yaitu tentang ketaatan terhadap kedua orang tua. Yaitu ketika seorang wanita sudah berkeluarga, yaitu sudah berumah tangga, apakah ketaatan kepada kedua orang tua ini masih diutamakan daripada ketaatan kepada suaminya? Itu yang pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua ini yaitu saya mau tabayun, Ustaz. Di tempat lingkungan saya ada orang yang apa ya, orang yang mengatakan bahwa dahulu pada waktu MTA baru berdiri ini, katanya itu MTA pernah didanai oleh, yaitu maaf saya sebut partainya, yaitu Partai Golkar, setiap bulan itu sebanyak 4 juta rupiah. Apakah ini benar, Ustaz? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama, wanita yang sudah bersuami itu apa masih berbakti kepada orang tua? Harus diutamakan daripada suaminya. Kalau menurut hadis Rasulullah, wanita yang sudah bersuami itu yang diutamakan berbakti kepada suaminya. Kalau orang tuanya menghendaki sesuatu dari anak perempuan itu harus seizin dengan suaminya. Oleh karena itu tidak bisa dipotong begitu saja. Harus dirunut dari awalnya. Maka agama kita menganjurkan, Nabi kita menuntunkan, kalau mau mencarikan jodoh suami untuk anak perempuannya, yang pertama harus dipegang, tidak boleh hilang, jangan uangnya, jangan kedudukannya, jangan pangkatnya, jangan bagusnya, tapi yang dipegang adalah agamanya, imannya. Kalau dia orang yang beragama, akhlaknya baik, agamanya kuat, sekalipun dia sudah mengambil anaknya sebagai istrinya, tidak akan terhalang berbakti kepada kedua orang tuanya, perempuan tadi. Bahkan kalau anak perempuannya agak malas-malas berbakti pada orang tuanya, suaminya tentu akan mengarahkan. Ya. Malah diajak, dituntun. Jadi berbakti kepada orang tua. Lah kalau sudah suaminya tidak soleh, tidak, agamanya tidak kuat, ya, istrinya, anak perempuannya diambil orang, terus tidak berbakti kepada orang tuanya, sing don di anak wedok rugi. No. Gedeknya mau akhirnya dipakai uang. Barang wis dipakai uang, lupa dengan orang tuanya. Nah, itu kan rugi. Maka cari yang agamanya kuat, yang tidak boleh hilang agamanya. Kalau hartanya bagusnya, ya, keturunannya itu bisa tidak, yang penting agamanya ini. Ya, maka tidak orang tua yang punya anak perempuan walaupun sudah nikah tidak akan dirugikan, tetap akan anak tadi berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu ya. Kemudian katanya-katanya yang kamu dengar tadi, kamu tanya saja. Ya, yang cerita kepadamu itu kamu tanya, kamu dengar dari siapa? Nanti kan juga katanya. Nah, katanya-katanya itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Ya, sangat dibenci. Ya dah? Jadi orang itu bongso ngawur, bohong, ngapusi untuk menceritakan MTA itu banyak sekarang. Tidak pernah kita kok dapat apa-apa tiap bulan 4 juta Golkar. Ya. Tengok ana Golkar ngendi sing menehi duit kita. Nah, sekarang Golkar wis ora usum ya. Sing hanya maksud saya ora usumi sing menang dulu kan Golkar. Sekarang partai pemenang siapa? Demokrat. Dilalah MTW gak gedunge kocone biru. Terus katakan itu dibantu dari Demokrat. Ya. Nah, nanti Kalau pemilu yang akan datang misalnya, ya, pemenangnya ganti lagi, misalnya pemenangnya apa lagi? Giliran siapa ganti sampean? Itu. Ya. Ya ta? Misalnya sing menang Nasdem ganti. Nah, soalnya bener lah. Terus nanti wah sekarang ya kocone sih tetap biru dibantu sama Nasdem ganti gitu. Ya, NTA itu tidak pernah minta mendapat bantuan dari manapun. Sudah saya terangkan berulang kali kan. Gedung ini dibangun dengan jerih payah keringat warga pengajian, baik pengajian yang terdaftar atau pengajian termasuk bapak-bapak ibu-ibu semua ini, pengajian umum, pendengar-pendengar radio pun ikut membantu membangun gedung ini. Ya, jadi jangan dikira MTA itu membangunnya mengenai entok emisan, ngerti emisan. Kita tidak pakai model bangun ngemis itu enggak model. Ya dah. Lalu kita dengar radio aja, kita kan coba itu ada kotak infak radio, alhamdulillah tiap minggu itu ada isinya terus radio, kotak radio itu. Kadang 5 juta, ya. Ya setan-setan mendanai itu loh. Ada 5 juta kadang. Enggak pernah kosong. Karena apalagi si pendengar radio yang sangat mengerti manfaatnya radio, maka dia akan ikut infak supaya radionya makin bisa didengar di mana-mana. Syukur seluruh Indonesia ini ada radio, bisa didengar radio MTA semua. Itu perlu dana besar. Maka tanpa, kamu kemarin ada kan, dari mbok jangan dipasang kotak radio itu di pusat saja, mbok di Semarang saja sudah dipasang kotak radio di, ya, di mana-mana maksudnya. Dipasang, tidak pernah beredar, pasang. Kalau kamu ingin, masukkan sendiri sana. Ya alhamdulillah selalu isi lah. Kadang 5 juta, kadang 5 juta lebih, kadang kurang. Ya, tapi tidak pernah kosong itu tidak pernah. Nah, itu kan? Itu bantuan dari mana? Bukan bantuan dari kita sendiri. Allah yang menggerakkan hati saudara-saudara untuk mengisi itu. Maka apa yang kamu katakan itu berita bohong, hanya katanya. Saya orang dalam, ya, sejak tahun berdirinya MTA itu saya sudah ada. MTA itu tahun 72 berdiri, saya mulai ngaji tahun 74, ya, sampai sekarang ini. Ya, tahu betul, lika-likunya, seluk-beluknya MTA itu tahu betul. Maka kalau ada orang katanya begini, katanya begitu, itu hanya katanya. Berarti dia mengambil posisi bagian yang paling dibenci oleh Allah. Karena dasarnya hanya katanya. Apalagi? Nomor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Pak Ustadz, saya mau nanya. Saya dari Secang, Binaan. Diri. Di mana ini? Oh ya. Dengan ibu siapa? Dengan Bu Mariam. Bu Mariam Secang ya. Secang. Tadi anak kan Pak Jadiri berangkat, cuma dia nggak berangkat karena dia mimpin sagas di Temanggung. Ya. Saya berangkat dari sini dari Secang 8 orang tadi pagi jam 5. Maaf Pak Ustadz, suara saya kerda anu, saya lagi masuk angin. Pak Ustadz, ini alhamdulillah Pak Ustadz. Radionya ya bisa memberantas jahiliyah, tapi Pak Ustadz belum sempurna karena di daerah saya itu kemarin saya kan pulang dari Kerawang, tapi ya. Kerawangnya desa sana pesisiran. Itu banyak sekali yang masih orang yang jahiliyah, yang maksudnya seperti ya mata-mata masih banyak sekali Pak Ustadz. Saya sampai bingung kalau kesana untuk menggarap kesana. Kemarin saudara saya menasehatin itu radio di sana belum masuk, tapi kalau udah masuk, alhamdulillah ini bisa Pak Ustadz memberantas semua ini, jadi zaman jahiliyah dulu. Terus Pak Ustadz, itu yang saya mau tanyakan ya. Terus satu lagi Pak Ustadz, saya mau nanya, apakah saya berdosa? Saya dulu pernah menyapih anak di daerah Magelang, itu dikasih abon sama nasi sama telur supaya anak saya lupa nggak menetek lagi. Itu soal anak saya selama anak saya 4 tuh begitu semua apa saya jalanin. Apakah saya termasuk musyrik berdosa gitu? Ya. Terus yang sekarang ini anak saya nih sekarang udah 4 tahun nih, susah banget nih di sapi, masih menetek aja nggak berhenti nih. Terus gini gedenya nih. Ah saya bingung karena saya takut dengar radio, saya nggak mau lagi berangkat ke Magelang tuh ke Meteseh. Ah ini ano, ini Pak Ustaz, tolong nasihatin Ustaz, udah gede banget ini loh, masih nete aja. Iya. Nah, apakah saya berdosa sama Allah karena saya masih menetain anak udah umur 4 tahun? Iya. Karena dulu saya belum dengar radio, saya menurut. Jadi saya sapih anak saya nurut sama orang tua saya, mertua saya. Sapih di sana antar dikasih abon sama telur. Itu yang saya nanya lagi Pak Ustaz, apakah saya berdosa Pak Ustaz? Iya. Udah. Aturan sih banyak, tapi ya udah nggak apa-apa, segini aja deh. Ya. Makasih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi radio belum masuk di Secang, ya mudah-mudahan tidak lama lagi nanti masuk dengan jelas. Nanti. Kita terlalu berusaha. Tapi ya itu, memang Jerbasuki mawa, ya kalau biayanya besar, ya insya Allah. Radio itu ternyata yang nganggu duit, toh. Ya. Biayanya besar itu, ya. Kalau frekuensinya besar, voltase listriknya besar, ya pendengarnya akan makin jauh. Samping itu ada antenna tower yang, ya pokoknya persyaratannya banyak yang semua membutuhkan uang. Tapi alhamdulillah banyak peserta akad pagi ini yang sadar untuk melancarkan dakwah melalui radio, yaitu dengan mengisi kotak radio itu. Itu ikut andil menyiarkan, melancarkan dakwah ini. Itu termasuk sabilillah itu. Yang mudah-mudahan bisa istiqomah dan dibesarkan lagi. Kemudian menyapih anak dengan diberi abon, diberi apa lagi tadi? Telur. Itu apa dosa apa syirik? Tidak. Tambah ono abon, telur, susu. Apalagi boleh tambah. Ya. Nah, kenapa kok? Nah, karena di, kalau sudah makan abon, makan telur, ya sudah gizinya cukup, ya. Perutnya juga kenyang, ya sudah kudu mimik aja sudah. Tapi anu Ustaz itu tempat orang pinter gitu loh. Iya, ini orang pinter apa ngekek ya abon. Gitu. Orang pinter. Nah, coba sekarang enggak usah datang ke sana, dibelikan abon sendiri, kasih telur sendiri, udah diberikan nanti kan ayam. Anak itu. Kalau sudah umur 4 tahun masih disusui itu namanya berlebih-lebihan. Susuan yang sempurna itu kata Allah 2 tahun. Kalau sudah 4 tahun, nah itu sudah berlebihan. Ya, jangan diperturutkan. Wiwon yang nanti ndak disape engko tekan 10 tahun sik. Nah, segera dihentikan. Paling yang nangis dilo bentar, anak disapih nangis itu wajar, tapi ya kalau sudah 2 tahun tuh harusnya sudah di paling banter yang sempurna itu 2 tahun, maka jangan lebih. Ini sudah 2 tahun, sudah 4 tahun berarti kan lebih 2 tahun sudah. Segera disapih aja. Ya. Nomor 6 Ustaz. Nomor 6 baik, nomor 6 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Purnomo dari Binaan Blitar, Ustaz. Dari Blitar, ya mari. Ini dari, ada salam dari teman-teman di Binaan Blitar, dari Pak Gadot dan teman-teman keluarga ini. Tidak bisa kesini karena ada pemilihan lurah, Ustaz. Oh iya, alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti salam saya kembali pada teman-teman di sana. Saya ya. Punya pertanyaan 3, Pak Ustaz. Ya. Yang pertama, cara menjaga iman agar tidak naik turun itu gimana Pak Ustaz? Ya. Yang kedua, pada waktu pengajian kelompok kami ada anak yang melangkahi Al-Quran. Lantas saya bilang, jangan dilangkahi. Terus ada bapaknya bilang itu tidak apa-apa. Terus saya bilang ke sama bapaknya itu kan untuk pendidikan anak supaya menghargai atau menghormati Al-Quran. Apakah saya salah Pak Ustaz? Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, saya sudah punya istri dan anak. Ya alhamdulillah istri saya sangat cantik. Ya. Terus? Yang saya tanyakan ini kan di TV, di televisi dan di media massa banyak sekali kan perempuan-perempuan yang memakai baju tapi telanjang Pak Ustaz. Saya sering bilang sama istri saya, wah kalau seperti ini terus habis iman saya ini. Terus yang saya tanyakan sama Pak Ustadz, apakah menahan diri dari godaan nafsu itu, dari godaan wanita itu termasuk iman atau termasuk jihad Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cara menjaga iman, jangan naik turun. Kalau sudah di atas, naik namanya, jangan mau turun lagi. Caranya gimana? Apa yang menyebabkan kamu naik imannya tadi apa? Yang menyebabkan imannya naik tadi apa? Lah itu dipertahankan. Maka Allah memerintahkan supaya iman tetap ya, di samping kita berdoa ya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala tinik. Minta kepada Allah yang membolak-balikkan hati ini supaya diberi ketetapan, kemantapan dalam agama Allah. Menurut petunjuk Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 28 supaya bersabar, memilih teman bergaul. Teman bergaul yang dalam lingkungan pergaulan itu orang yang aktivitasnya hanya mengharap ridha Allah. Urusannya urusan ridha Allah, bukan urusan dunia melulu. Supaya sabar. Wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bilghadati wal asiyyi yuriduna wajhah. Sabarlah kamu. Ya, berkumpul dengan orang-orang yang aktivitasnya sepanjang hari hanya mengharap ridhonya Allah. Karena aktivitasnya mengharap ridho Allah, berarti yang dilakukan orang tadi, kelompok tadi, selalu kepada hal-hal yang baik. Sabar kita berkumpul dengan orang-orang baik itu. Kelanjutan ayat itu, wala ta'tu aynaka anhum uridu zinatal hayati dunya. Jangan matamu berpaling, tertarik dengan gebiarnya dunia, tidak kerasan dengan berkumpul dengan orang-orang yang mengharap ridha Allah tadi, beralih sekarang yang diburu dunia. Nah, itu jangan sampai. Kalau sudah buru yang diburu dunia, ya kita akan hanyut nanti. Wala tu'tik man aghfalna qalbahu an dzikrina. Ya, jangan mengikuti orang yang hatinya melupakan Allah, melupakan mengingat Allah. Kalau sudah urusan dunia yang dikejar, bukan ridhonya Allah yang diharap, akhirnya mengikuti hawa dunia, hawa nafsunya tadi. Kalau sudah hawa nafsu yang diturut, wakana amru, furuto mesti melampaui batas, turun terus imannya dari turun terus. Maka cari. Maka kalau di sana pengajian saya anjurkan bentuk-bentuk belajar kelompok-kelompok itu supaya hari demi hari itu ada isian kelompok. Tadi sekarang pengajian di sini, nanti ada pengajian di Gelombang, Gelombang ada kelompok. Sehingga dari waktu ke waktu itu selalu berkumpul dengan orang-orang yang membicarakan untuk mengharap ridha Allah. Itu insya Allah akan stabil iman itu. Itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum terjawab pun. Pertanyaannya tadi tiga. Baru dijawab satu, ya. Apa dua kira-kira Bapak sudah paham semua? Nah, kan belum tentu kan. Melangkahi Quran itu ya jangan. Jawabanmu itu sudah betul. Untuk mendidik anak itu. Ya jangan, Quran kok dilangkahi. Apalagi sengaja untuk melangkahi Quran, tujuanmu apa gitu loh. Apa tujuannya melangkahi Quran itu? Nah, Quran itu kitab suci, pedoman yang harus kita pelajari, ya kita junjung tinggi dalam arti jangan sampai kita meletakkan Quran sembarangan itu jangan. Ya walaupun itu Quran itu hakikatnya bukan itunya, isinya dan tapi itu kita mengambil pedoman dari ayat-ayat yang tertulis di situ. Alangkah baiknya wong kita meletakkan buku yang lain saja di atas meja, buku yang terhormat malah kita langkah-langkahi itu kan ya kurang pas. Itu mendidik akhlak tadi baik. Ya, tol. Kemudian kamu tadi bilang istrimu sangat cantik. Kok ya banget men wong cantik kok gelem entuk kowe ngono lho. Pesake. Pesake kan? Nah. Itu Malaysia, lihat Gun TV. Kok banyak berpakaian tapi tidak seperti telanjang. Ya. Terus kamu merasakan ngomong sama istrimu yang cantik tadi, wah neng itu imanku hilang. Berarti ngerti kan? Dan nek gitu tuh imanmu hilang, kenapa kamu malah nonton terus? Nah, harusnya kalau itu menjadikan imanmu merosot, gak usah lihat TV. Saya kalau lihat TV ini kok istri saya yang cantik tadi jadi hilang, tertarik pada yang di TV tadi. Nah, lebih baik gak usah lihat, karena kamu sudah merasakan. Kini tak angin terus, imanku hilang. Nah. Supaya imanmu tidak hilang, tetap mantap, terus lebih meningkat, tidak usah lihat TV yang begitu itu. Nah itu kan, jadi tahu toh yang melemahkan imanmu apa, tahu yang menguatkan apa, lah itu dihindari. Maka jaga sendiri itu supaya jangan sampai hilang iman itu. Sudah terjawab semua? Iya, Ustaz. 8. Saya ngajuk, Ustaz. 8, Ustaz. 8. Baik, 12. 11. 8, Ustaz. 8, baik, 8 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus, Pak, dari Boyolali. Ya. Ya. Ini untuk sekarang ini musim Pilkades dan Pilkada. Nanti ada 3 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, untuk Pilkades terutama, itu mayoritas kebanyakan banyak yang bagi-bagi amplop, bagi-bagi uang. Nah, apakah dibenarkan apabila kita, misalkan calonnya itu 2 atau 3, dan mereka bagi kita semua. Tahu mereka bagi-bagi uang besar-besaran. Nah, bolehkah kita golput atau kita tetap harus memilih? Karena pesan Ustaz dulu kita tidak boleh golput, kita harus punya, kita harus memilih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita dikasih amplop tersebut, boleh menerima apa tidak? Artinya sekarang itu mereka memberikannya juga tidak langsung kamu tak kasih uang untuk beli rokok atau bensin, itu cobloslah aku, itu tidak. Artinya hanya minta doa dan doa restu dan dukungan. Nah itu bolehkah kita menerima uang amplop tersebut? Yang ketiga, majelis kita baru bangun, Ustaz. Dari calon-calon kades yang biasanya tidak pernah ngaji, itu ada, maka mungkin mereka juga pernah datang 1 atau 2 calon itu untuk memberikan visi dan misi dan minta doa restu dan dukungan. Lah, sepeninggal beliau itu ninggali amplop juga, karena tahu bahwa kita baru memerlukan dana untuk membangun. Nah, kita tanya ini apa, Pak? Nah, ini hanya untuk infak seperti itu. Bolehkah kita menerima tersebut? Pemberian tersebut artinya secara hakikat dia akan minta dukungan ya. Seperti itu. Itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya membagi-bagi itu ya boleh aja diterima. Ya dah. Kalau bisa memang jangan golput, sebab kalau kamu golput ya mau tidak mau harus menerima siapa yang jadi kan. Maka yang bisa ya memilih. Ya, memilih orang yang tidak ada yang baik, ya, ya dipilih yang jelek, tapi jangan yang paling jelek. Mau milih yang baik nggak ada. Ya, semua bagi uang, ya alhamdulillah itu aja toh. Yang penting jangan mau menjadi, misalnya kamu mau milih A, ya, A tidak memberi uang, terus ada B datang kepadamu kasih uang, kon milih dia, nanti kamu kena suap. Ya, walaupun kamu terima uang. Pilihan saya tadi mau si A, ya tetap si A. Kamu kasih uang apa tidak kasih uang, tetap pilihan saya si A. Itu namanya bukan suap. Ya tak? Kamu disuap tapi enggak bisa disuap. Uangnya boleh diterima? Boleh. Kalau boleh minta tambahan lagi enggak apa-apa. Ya tak? Misalnya rumah ini yang punya hak pilih 4. Ya, masing-masing dikasih amplop baru 1 lah. Yang 3 belum, mintakan sisa naik belum. Tak kan, tidak apa-apa. Wang mumpung enak, wang ngedum duit tu, ya terima aja, enggak. Tapi tidak usah milih, ya, tidak usah milih yang, pokoknya jangan sampai kita kena suap. Tidak boleh kita suap menyuap, karena arrosi wal murtasi benar yang suap dan yang disuap itu masuk neraka. Nah. Kemudian dia datang ke situ mau infak membantu pembangunan, asal tidak mengikat boleh saja. Aku tak bantu ini nyoblos aku, enggak usah gitu. Nah ini gali duitnya, ini bangun tuh gedungnya ya tak, bangun, bantu. Gue bangun gedung buat tuku semen, buat tuku pasir, ya boleh lah silahkan saja. Ya, enggak tak bantu syaratin milih aku lah, moh saya enggak mau gitu-gitu. Nah itu ya, jadi jangan adalah ditolak, terima aja enggak apa-apa, asal tidak menjadi suap. Ya, apalagi? Baik, nomor 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Kotim dari Nganjuk, Pak Ustadz. Oh iya, mari. Dari Nganjuk. Pertama, mau menanyakan apakah sholat itu? Mengapa saya menanyakan apakah sholat itu? Ceritanya begini, Ustadz. Saya ngaji di MTA selama kurang lebih 3 bulan. Dan baru kali ini saya bisa mengikuti rombongan ke MTA Solo ini. Singkat ceritanya, saya itu ngaji di MTA dari salah satu keluarga saya itu kan kurang tidak setuju, dan salah satu dari keluarga saya itu kurang senang dengan MTA. Ya. Dan saya didebat panjang lebar, yang intinya itu saya ngandoli saya supaya enggak usah meneruskan ngaji di MTA. Ya. Ya, tapi alhamdulillah saya tetap berpegang teguh, saya tetap melanjutkan ngaji saya. Sampai suatu saat saya itu disumbari dengan saudara saya begini. Wes saiki nek sampean gak kenek tak gandoli, tekokno karo ustadmu apa to artine salat iku? Nek sampai iso jawab, aku sumbar tak langsung beguru melok ngaji nang MTA, katanya begitu. Ya. Terus yang pertanyaan saya kedua, kalau kita memberi zakat itu apa kita harus mengucapkan iki lo zakatku, apa sementara kita cuman sekedar ngasih duit gitu aja, Ustaz? Terus yang ketiga, anak saya kan sekolah di TPQ kelas 5 Ibtidaiyah. Itu dalam pelajarannya itu ada buku Gerbang Pesantren Problematika Ahlussunnah Wal Jamaah. Di dalam bukunya itu saya juga membaca bid'ah itu ada dua macam, bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Dan bid'ah hasanah itu terdiri dari bid'ah hasanah wajib, sunnah, mubah, dan haram. Itu saya mohon penjelasan dari Ustadz. Yang terakhir, menyampaikan salam kakak saya dari Gresik, anggota MTA dari Gresik. Tolong ini kok mati ini anunya nih. Tidak ada layarnya. Terus? Yang terakhir itu menyampaikan salam saya, salam kakak saya dari Gresik itu, Ustaz, dari sama teman saya yang di Nganjuk enggak bisa datang ke sini, Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini titipan ya, kalau bisa jawab arep meguru, arep ngaji di MTA. Kowe ngaji ya karepmu, ora ngaji karepmu. Butuh apa saya dengan kamu? Saya tidak bisa jawab benar ngaji, Pak. Ya, lo ustadmu bodho to, tekoni salat itu apa wae ra iso, mulo ora ngaji. Kowe ngaji ya nggo apa ora nek gunane ya. Kalau orang Islam mesti tahu, pertanyaan apakah salat itu, ya? Salat itu jawab piye? As-salatu imaduddin, gitu loh. Salat itu tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomatin wa man tarakaha faqad tarakatin. Siapa mendekatkan agak salat berarti dia mendekatkan agamanya. Siapa tidak salat berarti dia meninggalkan agamanya. As-salatu miftahul jannah, salat itu dari kuncinya surga. Nah, apalagi yang ditanyakan? Salat itu apa? Ya. Salat itu aqimus shalah li dzikri, kita mendirikan salat untuk ingat pada Allah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Kalau kamu banyak ingat kepada Allah, hatimu tentram. Salat itu apa? Inna salata tanha anil fasha wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Gitu kan? Banyak kalau kamu tanya salat itu apa, banyak jawabannya. Salat itu arti bahasa bisa berarti doa, gitu loh. Salat itu besar. Tapi salat yang jelas untuk agama itu, di samping itu, salat itu adalah salah satu rukun Islam. Maka orang Islam yang mengakui orang Islam tidak salat berarti dia tidak menjalankan rukun Islam itu. Ya. Maka kalau ditanyakan salat itu apa, maksudnya apanya? Dari jawaban sekian tadi, mana yang kamu maksud? Ya. Kalau praktek pelaksanaannya, sholat itu pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu pekerjaan sholatnya seperti itu. Nah, tuh. Dah, kamu merasa terjawab apa tidak? Nah, armo, kamu mengaji di MTA apa tidak? MTA ya tidak butuhkan kamu. Tidak butuh. Gitu. Apalagi orang yang tidak suka. Buat apa orang tidak suka dibutuhkan? Jadi MTA itu tidak membutuhkan manusia. Tapi manusia harus butuh Quran dan Sunnah. Yang diajar itu Quran dan Sunnah. Jangan Quran dan Sunnah membutuhkan kita, tapi kita yang butuh Quran dan Sunnah. Nah itulah. Kalau kita tidak butuh ya jangan ngaji. Buat apa? Memberi zakat apa harus dikatakan ini zakatku? Nah itulah. Maka zakat itu kalau kamu berikan langsung kepada yang mustahak, merasa ngomong ini zakatku. Ya, katakan saja kalau kudune ora zakatku, nyah ini kalau wujudnya uang, ini uangmu gitu loh. Loh, uangmu gimana? Allah menitipkan uang untuk kamu lewat saya, ada berikan. Gitu kan? Jadi zakat itu hakikatnya bukan milik kita. Maka kalau kita memberikan zakat kepada seseorang, jangan merasa berjasa. Itu memang haknya dia. Ya, bukan pemberian saya, bukan, itu memang hakmu. Kalau saya berikan, berarti saya merampas yang menjadi hak orang lain. Gitu kan? Bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Jangan tanya saya, bertentangan nih. Kalau saya mengatakan, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, itu kata Nabi seperti itu. Semua yang bid'ah itu sesat, semua sesat. Neraka, enggak ada bid'ah hasanah itu enggak ada. Menurut Nabi begitu. Dan perkara menurut orang ada yang mengatakan ada dolalah, ada bid'ah hasanah ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Lah, dan itu urainya bagaimana saya enggak tahu, mula tanyaan kepada yang nerangkan itu. Hanya buku itu gitu kan. Kalau tadi sudah kita katakan ya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua yang bid'ah itu sesat, semua sesat neraka. Ya, ada bid'ah hasanah. Saya belum pernah menemukan bid'ah hasanah itu. Memang ada bid'ah hasanah dalam Islam itu satu saja yang saya ketahui, mungkin karena saya bodohnya tidak tahu. Yaitu bid'ah ketika Umar bin Khattab ya, mengatur ketika melihat di dalam satu masjid sholat tarwih itu bulan Ramadan banyak orang tapi sholat sendiri-sendiri. Nah Umar datang melihat sekian banyak kok sholat sendiri-sendiri. Tak aturnya aja salah satu jadi imam yang lain makmum. Kalau ini dikatakan bid'ah lah ini bid'ah hasanah maksudnya. Karena Nabi pernah menjalankan sholat tarwih itu berjamaah. Kenapa yang sekian banyak orang kok sholat sendiri-sendiri? Ya, tetapi Nabi tidak pernah mengatur mari kita sholat jamaah tarwih gak pernah. Nabi sholat terus diikuti makmumnya di belakang. Ya, hari berikutnya yang mengikut makin banyak, hari berikutnya makin banyak, setelah makin banyak Nabi malah enggak datang. Khawatir kalau salat itu dianggap wajib, Nabi enggak datang. Nah, berarti salat tarawih berjamaah itu pernah dilakukan oleh Nabi. Lah ini Umar melihat orang di masjid banyak sekian kok salat sendiri-sendiri, mengapa tidak jamaah? Terus diatur. Lah kalau saya ngatur ini dianggap bid'ah, ini bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Karena Nabi pernah menjalankan, kenapa kamu sholat sendiri-sendiri? Nah, gitulah. Hanya itu saja. Orang bid'ah hasanah itu yang lain-lain, bid'ah hasanah-hasanah, saya belum tahu. Tapi bid'ah hasanah ya hanya satu itu saja yang saya ketahui. Itu menurut penjelasan, pengertian saya. Gitu. Ya, saya rasa itu aja pertanyaan Ibu sudah terjawab semua. Mari yang mana, apa lagi? Lantai tiga. Mohon maaf, lantai tiga dulu Bapak ya. Kita ke lantai tiga dulu. Ada lantai tiga? Lantai empat? Nomor tiga, tiga Pak. Lantai tiga. Nomor tiga, tiga, lantai tiga. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Handayani, alamat Barat SMA 7 Surakarta Pak Ustadz. Dari mana? SMA Negeri 7 Surakarta. Oh iya. Barat SMA 7. Betul. Pertanyaan saya Pak Ustadz, sudah lama saya tidak datang di kajian Ahad pagi ini. Sudah saya coba Pak Ustadz, setiap saya keluar dari gedung ini, saya selalu teringat almarhum suami saya Pak Ustadz. Ya. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, suami saya meninggal tanggal 5 Februari tahun 2012. Sudah 1 tahun ini, Pak Ustadz. Ya, ya. Waktu itu saya menerima santunan kematian berupa asuransi. Ya. Uang itu saya titipkan lagi di asuransi nanti buat pendidikan anak saya masuk SMP. Ya. Nanti kalau uang itu sudah keluar, wajibkah saya keluarkan zakatnya, Pak Ustadz? Ya. Yang kedua, Pak Ustadz, bagaimana cara menasihati anak-anak saya, Pak Ustadz? Sepeninggal suami saya, anak-anak saya rada kendor ibadahnya, Pak Ustadz. Ya. Yang ketiga, anaknya ibu berapa? Anak saya 3, Pak Ustadz. Sudah besar-besar? Sudah, yang pertama di UNS, yang nomor 2 STM, yang ketiga SD, Pak. Oh iya, iya. Yang terakhir, Pak Ustadz, saya mohon doa Pak Ustadz untuk almarhum suami saya dan keluarga saya agar tetap istiqomah mengikuti kajian di MTA ini, Pak Ustadz. Iya, iya. Terima kasih, Pak Ustadz, atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma afirlahu warhamhu wa'afu'an wa'akrim nusulahu wa'asir matalahu wa'asirahu bimai wa'asatin wa'aparatin wa'anaklihi minal khotoya nama yunakus sobul bayatim minat tanas wa'til hutaran khairan dari wa'alan khairan khairan ujatih wa'qih minat uqabin. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan semua dosa-dosanya, menerima kebaikannya, dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberi kesabaran, tabah menjalani kenyataan yang ada dengan keimanan. Adapun uang santunan tadi kalau sudah keluar asuransi dan dizakati, apa tidak dizakati lebih baik. Nah, karena Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Harta yang disedekahi itu disuburkan oleh Allah. Ya. Tapi harta yang bercampur dengan riba dimusnahkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan dizakati ada rezekinya lebih berkah, ya, bisa mencukupi kebutuhan hidupnya di dunia maupun di akhirat, ada tabungan untuk sana. Nah, mudah-mudahan itulah. Kemudian untuk menasihati anak-anak, ya sebaiknya supaya anak itu stabil ibadahnya tetap, ya dianjurkan diarahkan untuk ikut ngaji. Sebab ngaji itu bagaimanapun juga akan menambah pengertian agama. Makin mengerti tentang tuntunan agama, apalagi lingkungan banyak orang yang ngaji juga, itu mendorong semangat untuk memacu beragama lebih rajin. Maka ngaji tadi katakan kan, berkumpul dengan orang-orang yang baik-baik, yang aktivitasnya hanya mengharap ridhonya Allah. Tentu karena yang diharapkan ridhonya Allah, tentu amalan-amalan yang dilakukan amal yang baik-baik. Ya, mudah-mudahan dengan ngaji makin banyak kenalannya, temannya makin banyak, semangat beragamanya makin meningkat juga. Nah, mudah-mudahan Ibu itu di samping itu ya diarahkan lah. Kalau di dasi ini ngaji banyak kan, yang dekat bisa ke makam haji juga ada. Sana dari Tipes kan ya dekat, di Cemani juga ada. Di Cemani itu ada lebih dekat lagi. Ke mana itu? Ngrogol berapa itu? Nah, di kira itu loh. Sebelah utara Solo Baru itu mana itu? Ya, itu. Ngone Sungkono itu loh. Nah, itu juga ada ngasinan ya, di ngasinan itu ada. Dekat-dekat itu ngajian di situ. Insyaallah kalau mau ngaji nanti semangat beragamanya, semangat ibadahnya tidak kendor. Ya, apalagi? Baik, lantai 3-4 ada? Halo. Nomor berapa, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya asli Banyumas, Purbalingga, cuma istri saya orang Pacitan. Saya sangat kasihan sekali kepada istri saya, Ustaz. Sebetulnya sudah lama, hampir 3 tahun mengaji di MTA. Dan saya sendiri datang ke MTA Pusat ini sudah 7 kali. Saya ingin saya ceritakan ya Ustaz, istri saya sudah 3 tahun mengaji di binaan Wijil Adosari di perwakilan Pacitan. Cuma datang pergi saja pengajian, kalau di rumah sholatnya itu biasa seperti orang-orang kuno itu diingatkan sudah tidak digubris. Kalau di pengajian, di majelis, sholatnya betul karena berjamaah. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, sholatnya sama saja seperti dulu. Begitu juga wudhunya. Kalau diingatkan, dan enggak gubris. Kalau suruh mendengarkan pengajian siaran ulang, baik pagi, sore maupun petang, dia malah tidur. Tapi kalau mendengarkan sinetron, melihat sinetron, bahkan sampai jam 12 pun dia betah melek saja. Tolong Ustaz yang tolong Ustaz ingatkan kepada istri saya, kalau karena kalau saya mengingatkan sendiri dia sudah tidak menggubris. Bahkan sebetulnya saya memahami tentang kajian ini bukan dari MTA, dulu sejak tahun 84 sudah memahami. Bahkan istri saya dulu sempat memakai kerudung pada waktu itu di Jawa Tengah, di Purbalingga, di Bobotari itu tahun 1984. Itu satu desa hanya 3 orang, termasuk istri saya itu. Karena ada sesuatu hal, karena saya punya hutang yang tidak mungkin saya bisa membayarnya, kemudian rumah saya jual, dan kemudian saya pindah ke Pacitan dan ikut ke rumah mertua. Dan di situ juga saya pernah diusir oleh mertua karena istri saya memakai kerudung. Dan pernah juga istri saya mandi di depan rumah hanya memakai celana dalam. Padahal waktu di Jawa Tengah, di Purbalingga itu selalu tertutup. Walaupun tidak punya kamar mandi, ya hanya sekedarnya pakai tutup gedek atau belarang. Tapi begitu sudah sampai di Pacitan itu, mandinya telanjang. Dan saya ingatkan, kok sekarang kamu begitu mandinya? Dia menjawab, sudah sekarepku, ini sudah di rumahnya saya sendiri. Sekarep-karepmu. Begitu. Nah, kemudian saya sakit hati lah. Oh, kalau begitu sudah saya mau ke Jawa Tengah saja. Ya, silakan. Kemudian mertua itu mengatakan, "Dah anak didum, anak didum." Gitu. Nah, tolong Ustaz, tolong nasihati lewat radio ini walaupun dia tidak mendengarkan karena orangnya di pasar jualan dawet dan saya juga profesinya jualan dawet. Nanti insya Allah kan kalau malam mendengarkan kajian siaran ulang. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya harus nasihati wong orangnya tidur? Ya, katanya kalau suruh dengarkan radio malah tidur. Nanti akan saya tungguin kalau mendengarkan biar dia tidur. Ditungguin. Ya, itu... Apalagi kalau ibu tadi katanya sudah ikut di perwakilan Pacitan. Nah kalau sudah ikut di kajian sana berarti sudah mengerti. Ya. Jadi ngandani gimana? Orang kalau sudah mengerti itu ngandani ra angel. Kalau dia belum mengerti, mandi di depan rumah dengan telanjang. Ya, ya kemudian apa itu? Di kandani pehneng omahe dhewe ya. Ada karep-karepe tadi. Itu kalau orang tidak mengerti, itu dinasihati, obatnya orang tidak mengerti, kalau diberi pengertian sembuh. Tapi yang susah obatnya orang nekat ini. Sudah ngerti tapi nekat melanggar larangan agama, kan susah itu dinasihati. Nah mudah-mudahan ya dengan pertanyaan ini nanti tidak jadi orang nekat. Hasil ngaji yang di sana dengan di sini saya rasa sama. Perwakilan Pacitan pun mesti menerangkan kalau wanita apalagi mandi di rumah di depan rumah tanpa aling-aling telanjang celana apa dalam tok kok seperti anak kecil udan-udan kuwi lho. Nah, udan tetap kecil kata melayu-melayu itu. Nah, ini sudah bapak-bapak sudah ibu-ibu punya anak lho. Itu semua, dulu Ustaz, tahun 91. Sekarang iya. Sudah tidak. Ya. Ibadahnya masih begitu saja, tidak mengikuti kajian. Nah, maka itu kalau di kajian sholatnya benar, wudune benar, bareng di rumah sholatnya salah, tidak benar. Lah apa sholat di rumah dan di kajian itu apa beda kan itu? Nah, maka itu tolong aja ya nanti kalau ngaji ditemani terus diajak apa tuh mengikuti hasil dari kaji itu diamalkan bareng-bareng di rumah. Salat mari jamaah bareng kan gitu kan. Wudu juga begitu, kalau memang wudunya kurang benar ya suaminya meluruskan, benernya wudu itu begini lah gitu. Pelan-pelan lah. Kalau saya nasihati ya orangnya tidak ada kan ya, ya percuma aja. Syukur diajak mau ketemu saya bareng-bareng lah, saya nasihati di depan saya begitu. Kalau sini ya apalagi sekarang orangnya di pasar. Nanti pulang bapak memberikan nasihat itu belum tentu menerima. Kalau tidak mendengarkan dari pasar yang kesel, ngantuk, turu, ya enggak. Maka hasil ngaji di perwakilan Pacitan itu saya rasa sudah cukup kalau hasil ngajinya diamalkan, insya Allah sama. Ya nanti salam saya aja pada istrinya bapak ini, mudah-mudahan pesan saya supaya ngajinya dengan tekun, hasil ngajinya diamalkan, tidak asal datang pergi saja. Ya sudah, ini bapak ini yang berdiri, sudah lama tadi, nomor berapa ini? Nomor berapa bapak? Bapak, mohon maaf, nomor berapa bapak? Mic-nya? Nomor 7. Mic nomor 7. Mic nomor 7, mohon dihidupkan. Nomor 13 pak. Mohon maaf nomor 7, setelah ini nanti dari Aceh mohon ke mic nomor 5 pak yang dari Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana bapak? Bertanya pak Ustaz. Nama dan asal bapak. Bapak dari mana? Dulu nama saya Pak Teguh, dari binaan Matese 1. Oh iya. Karena saya ngaji ini baru, belum lama. Begini pak, saya dahulu pernah menjadi waliman, tetapi wali palsu. Yang demikian itu karena dahulu itu keponakan saya itu merantau ke Jakarta, lalu beberapa lama dia pulang membawa seorang perempuan, lah maksudnya seorang perempuan tadi akan dinikahi. Lah untuk mempermudah pernikahan keponakan saya tersebut, karena seorang perempuan tadi sudah tidak mempunyai bapak lagi dan tidak mempunyai saudara laki-laki, maka bapak lurah saya memberi jalan kepada kami bahwa anak perempuan tadi supaya didaku oleh adik saya, begitu ya pak. Jadi kesaksian saya dalam apa itu pernikahan, dalam adakan pernikahan keponakan saya itu, saya itu bukan wali resmi. Apakah yang demikian itu saya berdosa pak Ustaz? Ya. Demikian. Jadi bukan wali tapi bapak ngaku saya walinya gitu. Iya, disuruh ndaku adik saya kandung bapak. Oh, jadi perempuan tadi dianggap adiknya gitu. Iya. Kamu karena oleh Pak Lurah saya diberi tunjuk begitu itu. Nah, karena kamu memudahkan diposisikan sebagai kakak, akhirnya jadi walinya gitu. Iya. Iya, dosa itu. Ya jelas dosa wong dudu apa-apane kok diaku dadi adik kandung itu kan. Itu namanya menipu, dosa itu. Maka kalau demikian dari saya belum tahu. Semoga Allah memberi maaf kepada saya, Pak. Ya, karena pertanyaan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Karena belum tahu, ya sekarang mohon ampun aja pada Allah, istighfar, mohon ampun, terus diimbangi perbuatan dosa tadi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan bisa memperberat timbangan kebaikan nanti di yaumul kiamat nanti. Tapi yang jelas perbuatan Bapak itu dosa. Ya. Tapi karena tidak mengerti, ya, dosa yang dilakukan karena tidak mengerti, setelah mengerti segera bertobat, mohon ampun pada Allah, lah mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Ya, ya karena menipu itu. Ya, cukup? Baik, mohon maaf dari Aceh, Ustaz. Oh ya, mari, dari Aceh ini. Terakhir, mic nomor 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suendri. Saya dari Aceh Timur. Ya. Saya kemari karena mendengar radio, karena ingin bertemu dengan Ustadz. Ya. Yang mau saya tanyakan, karena saya kemari kan jual sapi Ustadz. Ya. Karena sebelum sapi itu saya jual, waktu masih kecil niat saya sapi itu untuk kurban. Jadi karena di kampung banyak gunjingan, jadi saya ingin mengaji untuk memperdalami pengetahuan gitu Ustaz. Ya. Apakah saya berdosa karena masih kecil kan sapi itu diniatkan untuk kurban gitu Ustaz. Ya. Ternyata baru 5 bulan saya jual terus buat tambah nongkos kemari gitu Ustaz. Ya, 5 bulan ya untuk kurban ya belum boleh. Ya, maksudnya ditunggu sampai besar gitu ya, Ustaz. Ya. Terus yang kedua saya nyambung pertanyaan Ibu tadi Ustaz tentang apa sapi tadi Ustaz? Sapian. Sapian. Sapi. Iya, sapi Ustaz. Ya, enggak mau. Karena sapi. Saya kan enggak tahu bahasa Jawa di sini gitu Ustaz. Ya. Jadi kurang mengerti gitu. Ya. Gimana? Kan orang tua saya itu kalau di kampung saya sering didatangi ibu-ibu gitu untuk minta pertolongan untuk apa anaknya itu tadi Ustaz. Ya. Nyapi Ustaz ya. Ya. Jadi apakah perbuatan orang tua saya itu termasuk perbuatan musyrik gitu Ustaz atau dilarang oleh agama gitu Ustaz? Terus dia kasih apa ke tetangga ibu? Ya setelah itu yang itu bawa roti, gula, rokok gitu. Nasihat ibumu untuk nyapih anak tadi. Cuman Ustaz? Anaknya yang dimintakan disapih tadi, ibumu memberi apa kepada? Orang gitu, bukan ibuku Ustaz. Orang membawa telur, bawa air putih sama nasi gitu Ustaz. Ya. Terus? Nah, ya itu didoain mungkin gitu, saya pun kurang mengerti. Tapi setiap orang datang saya bilang, orang anak saya aja gak pernah saya sapi sama orang tua saya bilang gitu. Jadi kenapa bapak-bapak kemari bawa anaknya? Kata orang itu, oh kan kamu sebelahnya, kan udah dapet, apa udah baunya lah gitu katanya Ustaz. Jadi gak perlu disapi lagi katanya gitu. Ya. Dan yang terakhir ini Ustaz, ada kiriman pertanyaan dari adik saya. Dia mendengar dari sana katanya kalau berdoa itu tidak boleh misalnya ya Allah berilah kami rezekimu gitu misalnya gitu Ustaz, katanya tidak boleh karena itu kata perintah katanya gitu Ustaz. Saya mohon penjelasannya gitu ya. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sapi tadi dipiara niatnya untuk korban, tapi belum sampai saat korban dijual untuk haji datang ke sini, ya berarti membatalkan niatnya tadi. Ya, kalau itu niat tadi maksudmu kamu bernadar, ya kamu harus membayar tebusan nadar itu. Ya, ya bernadar. Tapi kalau memang rencana dibatalkan ya enggak apa-apa, baru rencana. Bilang gini sama adik saya, nanti kalau lembu ini udah besar, kita korbankan lagi aja gitu. Kalau sudah besar gitu Ustaz. Ya. Katanya kan saya dengar kan kalau satu sapi untuk 7 keluarga gitu Ustaz. 7 orang dan untuk 7 keluarga apa Ustaz? 7 orang. Apakah kalau kurban itu harus disebutkan namanya satu-satu gitu Ustaz? Ya, tidak. Sudah. Jadi ya, kalau tadi rencananya untuk kurban ternyata tidak, berarti batal rencana tadi. Rencana. Ya, kalau ditukar boleh. Mesti ditolsek, nanti ganti. Ya, untuk kurban tak ganti sapi yang lain, itu boleh, tidak apa-apa. Tetap artinya tetap mau berkorban, hanya nanti digantikan. Tidak masalah korban itu. Dan tuh bukan untuk 7 itu artinya kalau mau korban sapi sendiri tidak mampu membeli, boleh urunan paling banyak 7 orang. Kalau mampu sendiri, enggak usah 7 orang, sendiri mampu. Kalau enggak mampu, ya urunan 7 orang paling banyak. 5 orang ya boleh, 4 orang boleh, tapi paling banyak 7 orang. 8 orang enggak boleh. Kalau kurang dari 7 boleh. Kemudian ibunya tukang sapi. Bapak. Oh, bapaknya. Iya. Ya. Nah, kalau semacam cuma datang ke situ dikasih susu, kasihane kon suruh meminumkan suruh itu ya enggak masalah asal apa? Tidak usah pakai jopo montro apa-apa, bukan musyrik bukan. Ya, mungkin pengalaman bapakmu tukang nyampe anak ya. Ya udah. Apa kecuali kalau harus pakai jopo montro yang tidak-tidak lah itu yang. Tapi itu berwuduk dulu Ustaz, terus gitu sholat 2 rakaat gitu, tapi saya enggak tahu sholatnya apa gitu. Nah, kalau sholat untuk nyape anak itu enggak ada tuntunannya. Ya kan dah, harus nyape anak syaratnya wudu dulu terus sholat. Nah itu sholat untuk nyape anak itu tidak dituntunkan. Ya dah, bukan musyrik tapi melakukan ibadah yang tidak ada tuntunannya gitu loh. Ya terus, berdoa ya Allah berikan rezekimu padaku. Ya memang, ya semacam perintah itu. Tapi kalau kepada zat yang di atas pada Allah itu maksudnya berdoa. Berdoa bukan perintah, itu doa gitu. Nah kepada yang di bawah teman-temannya itu perintah. Itu ambilkan itu kepada saya. Itu berikan ya uangmu kepada saya. Itu bisa perintah. Tapi kalau kepada Allah, masa kita akan perintah Allah? Semua isinya doa. Kalau kamu katakan perintah, doa, perintah semua itu. Ya. Allahumma rizukna taqwa wa khusnul khatimah. Ya Allah, berikan padaku rezeki. Wujudnya rezeki itu taqwa dan khusnul khatimah. Itu ya merintah. Ya. Nah, memang kalau itu bentuknya ke atas pada Allah, itu walaupun bentuknya seperti perintah, tapi isinya maksudnya berdoa, bermohon kepada Allah. Tidak apa-apa itu. Boleh. Dan yang Arab minta rezeki kepada Allah, ya Allah berikanlah rezekimu kepadaku yang halalan, toyiban. Nah terus nek, ngono merintah, dungane Gusti Allah, piye carane? Bermohon katanya, ya Allah. Mohon kepadamu gitu dah. Ya bermohon, itu juga boleh. Bermohon itu ya boleh. Langsung aja tujuannya dijujuk ya. Ini Ustaz katanya, ya Allah berkahilah kami rezekimu. Katanya gitu harus berdoanya. Ya. Ya begitu ya boleh. Kalau gitu berkahilah kami petunjukmu, kata dia gitu ya. Berkahilah rezekimu itu maksudnya dapat rezeki tapi supaya berkah gitu ta. Berkah. Nah. Nah kalau mohon dulu ya mohon kepada Allah rezeki ya boleh saja. Allah juga merintahkan kan. Ya, merintahkan tuh supaya kita memakan rezeki itu yang halalan, thayyiban. Ya Allah, berikan rezeki padaku yang halal dan yang baik. Itu juga tidak salah. Bolehlah, tidak ada salahnya. Jangan mempersulit diri. Masa dipersulit diri, omong-omong, wah ini ora kena lah. Boleh. Pada Allah itu kita memohon namanya. Cukup ya? Cukup, Set. Ya, mari ya, satu lagi ibu ini. Mohon maaf ibu, nomor berapa ibu? 12. Mohon mic nomor 12 nggih. Silakan Ibu. Ini ya sebut nomor tadi karena yang jaga di sana itu sana 12. Ada tombolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Ustaz, menika kula namai badhe perkenalan kalian penyen Bapak Ustaz. Yeah. Di RS Sukino, Haji Ahmad Sukino, menika badhe ngertos kula nembe pindah menika, Pak. Ibu saking pundi? Saking dalem, saking Tanjung Nuter Sukoharjo. Oh. Kula menika piyambak, Pak. Nggih. Dados mboten enten rencangipun, sampun seposisan. Nggih. Pramila kula menika mriki badhe ingkang badhe kula tangletaken, menika ngeten nggih, Pak. Kula niku setunggal RT ingkang tumut pengajian MTA niko namping kulo lah lajeng bapakipun menika Pak. Kula niku kopang kaping pinten ngemutaken mriku niku tumut pendak-pendak niku lho Pak, 40 niku. Lah kula niku mboten lila, mboten angsal. Lajeng kula niku ngatos ngeten. Kok ngono kuwi, Mas, hajimu rontok entek. Nggih mboten Pak, menaniku. Hajimu rontok ora mabul ning kabur. Kula niku ngoten niku. Ngoten niku pripun Pak Ustaz? Nggih, menika ingkang nomor setunggal. Ingkang nomor kalih menika menawi arta impak, impak ngaten menika dipun kangge piknik dateng Semarang, dateng Medit menika terus pundi nggih Pak nggih ngoten niku. Maksudipun piknik teng masjid pripun maksude? Piknik teng masjid Semarang. Oh. Nggih. Nggih ngoten niku Pak, mangke nyuwun penjelasan kalih panjenengan. Piknik teng masjid niku nonton apa teng masjid? Kirangan nggih niku kula mboten tumut to Pak niku nggih. Oh. Anggota rombongan pengajian malam Jumat anggen kula Pak niku Pak. Oh. Impake niku angsal 7 yuta dipendhet 3 yuta dingge piknik teng masjid. Nek kula mboten tumut. Masjid niku Demak napa Semarang? Anu Semarang niku lho Pak, nggih Demak kalih Agung Semarang. Oh, Masjid Agung Semarang. Nggih. Nggih. Lajeng malih Pak, dalem niku pripun nggih kula niku deg-degang terus nggih Pak, dereng dangu. Kula niku salat tiang tiga, anak kula, kalih bojo kula, kalih kula. Lah, kula niku subuh Pak, niku kok diamboni wangi. Napa sing diamboni wangi niku kula Pak. Lah kula wedi ngoten napa pun ade melati Pak. Mambu melati wangi nika saestu. Melangi nika melati. Napa niku kula niku pun empeh Pak. Soale kula niku pun umur 17 Pak, kirang sithik. Mboten kathah. Menika kula ngetes kula niku kang saking radio Pak. Dados kula niku mboten enten sing ngajak. Sing ngajak kula niki mboten enten. Nggih namung saking radio. Kula tiap jam kali, tiap ending, tiap minggu kula niku mirengaken radio NTK. Lha ibu mau kok kula niki napa pun meh nu meh napa? Lah mambu wangi nek anu mlati niku to Pak? Mlati. Mati niku lho Pak, mati kan wong mati di anu mlatine kok dironge Pak. Oh, meh mati ngoten lho. Nggih. Lah kula niku deg-degan mawon Pak Ustaz. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Anu sepindah malih Pak setunggal anu sekedhik. Ngeten lho Pak. Menawi nyukani arta kalih sanes napa niku? Kristen ngoten mawon. Niku dos pundi Pak, angsal napa mboten? Nggih. Angsal. Nggih. Nyukani arta dateng Kristen, agama Kristen. Mboten agama. Tangga kula niku enten Pak agame. Oh, tanggane agamane Kristen termasukan arta ngoten. Ning nggih, kirang-kirang mawon ngoten. Oh, nggih, nggih, saged. Disukani napa? Angsal, bareng nggih. Alhamdulillah. Saben dinten diparingi angsal. Nggih. Tekat ngatur mawon Pak, wonten kelentak lintu kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu ini ya, tanyane lho. Oh, lah nawi kula mau benyang dereng anu Pak. Nggih. Nawi kula Tukiyung Suharno Tanjung Nguter Sukarjo. Pun mboten enten niku kula mawon Pak. Nggih, alhamdulillah. Malak niku malah nggih ta. Ya, berarti kan Malak sak Sukoharjo nguter piyambake, apa ibu piyambak. Alhamdulillah Malak. Dados menapa ingkang dipun anggen ibu kula wau, masa bapak tesih suka pendak-pendakan, ya ta. Mboten sah dikandake rontok mboten. Ini rontok berkate niku mongke. Ya, mula diajak mawon, diajak dinasehati utawi syukur njak melu ngrungokke radio niku yang dipikir-pikir ya niku sebabnya dereng mangertos ya. Rumaosipun tumindak ngaten menika ganjaranipun ageng. Nanti mula ditindakke, ngerti ta? Lah mungkin pun ngertos sak kados ibu niku nek wis ngerti kok mandek dhewe. Mboten usah dirontok-rontok niki. Wontane. Termasuk kula dosa mboten Pak, mboten manut wong kiai kakung. Oh, sae. Manut niku nek sae nek leres. Nah, mboten leres mboten. Iya ta? Maupun kula aturaken. Manut niku nek bener innama ta'atu fil ma'ruf. Taat iku namung dalam kebaikan. Kebaikan nurut pandangan Allah, nurut pandangan Rasulullah niku manut. Nek nurut tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah mboten leres nggih mboten sah manut, gitu. Nika. Terus napa meneh, Pak? Mambu wangi. Apa wis meh? Nggih, meh mati. Insyaallah sedaya kabeh niki meh mati kabeh. Niku gawe sedak alhamdulillah, ngeten ta? Nggih. Mati napa urip niku mboten dipengaruhi kalian mambu. Nek mambu wangi arep mati. Lah nek mambu kecing. Ya alhamdulillah timbang mambu kecing enak mambu wangi. Gus salat tak mambu wangi alhamdulillah. Gitu ta? Nggih, matur nuwun Pak Ustaz. Lah bab ngoten niku mboten usah dipikir-pikir. Mengko ndak dadi wedi gitu. Oh, nggih nggih nggih. Yes. Ngoten mambu wangi. Wedi yo anak. Nggih. Kandhane wong-wong kan ngira mambu wangi arep mati. Alah wis rasa dirungokke. Mati niku wonten garise dhewe-dhewe. Dhewe-dhewe. Nggih nggih nggih. Matur nuwun nggih. Wangi. Nah, mudah-mudahan dengan pertolongan Allah timbangannya mambu ra enak kan mambu wangi ini malah ape. Yeah. Ya mudah-mudahan itu mboten dadi pikiran nek mikir ngoten niku ya to mambu wangi wedi ku gak arep mati. Ku dilalah ngimpi. Nah, mambu iki kok apa niku? Niku lah nek mimpi jarene arep mati ngopo sih? Napa? Oh, untune potol ya. Ngimpi, loh kok ompong iki? Wah, ki arep enek keluargane sing mati iki. Ampun percaya ngaten-ngaten niku. Dilalah sikatan, sikate gigi tugel iki ya, wah ki ya enek sing arep mati. Nah, mboten sah digagas ngaten niku. Ya. Mula niku nek ngguguk kaya ngaten niku malah arep melangkah napa-napa wedi wis rasa. Mboten sah dipikir ngaten niku nggih. Kata-katakan sing jelas, nak sampeyan umur 70, 70 nggih. 70 tahun niku wilih cedak kematiannya timbang dek umur 50 tahun. Nggih ta? Dise umur 50 tahun saiki 20 tahun maju wis saya cedak ning kubure. Nah, mula kudu ya ngatah-ngatahkan amal sae sebab wis arep nyedak kubur gitu lho. Nah, rasa niku rasa wedi wong niku mati iki mesti bakal tekan wedi apa ora wedi mesti dibagi gitu lho. Mboten enten sing wedi terus iki rasah kei mati wedi ora. Mamala ya ora sah ditari oleh Gusti Allah. Siap apa urung mati-mati. Lah mula nek pancen mati iki wedi ya sepere sak menika sangune sing dikompliti. Mungkin nek sangune wis komplit paribasane arep lunga kuwi wis siap ora nek rasa wedi. Terus nek duit infak kok dienggo piknik neng masjid niku mboten angsal. Nek jenenge piknik niku ya mbayar dhewe lah duit infak neng masjid terus dijikok dienggo infak karepe kok kanggo manfaat malah dienggo dolan nonton masjid atau nonton apalah pokoke ambil uang infak untuk piknik niku mboten pareng. Ndak boleh itu. Nah. Nah nek ngerti ngono ya do gelem sing infak do wegah no wis rasa infak meh. Paling dong ku piknik meh aku ora dijak kok ngono ta. Lah sing infak malah ora dijak, sing ora infak kuwi malah nglumpuk ketok. Lah ngerti-ngerti dienggo piknik. Nah, ndak boleh itu. Mboten angsal untuk tuntunan agama enggak boleh. Ya, sampun nggih. Ya. Nah, baik itu saya rasa cukup ibu-ibu ya sinasa nembe piyambakan suami dereng kersa, nah mungkin-mungkin tanggu-tanggu mungkin kersa diajak dikretei mungkin-mungkin kersa. paling boten nek dereng kersa tindak mriki gelem ngrungokke radio. Oh ya, mari satu lagi ini terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugamto dari Pondok Rejo, Tempel Sleman, Yogyakarta. Oh, Jogja ya, mari. Ikut binaan dari Salam dan Mudilan. Bahwa saya ingin menyampaikan bahwa pada minggu-minggu yang lalu saya itu ikut di dalam suatu pengajian. Itu diantaranya ada Ustadz, tidak perlu saya sebut namanya. Dia itu mengutarakan bahwa banyak pertanyaan dari santri yaitu tentang subhat dan menghalalkan daging anjing itu ya. Terus kebetulan saya di situ ya, karena Ustadznya mengatakan bahwa kajian-kajian seperti itu adalah MTA begitu. Begitu saya dengar MTA, itu saya lalu sama Ustadznya itu saya menyerahkan kajian-kajian yang saya peroleh dari MTA sini tentang brosur-brosur Quran Sunnah dan tidak boleh bertaklid. Serta saya mengingatkan, seandainya ada tuduhan-tuduhan seperti itu atau fitnah, itu sebenarnya tidak benar. Dan saya maaf kepada Ustadz bahwa saya mendahului kesediaannya, bahwa saya menyampaikan pada mereka di kajian Solo bersedia atau digelar untuk tabayun bagi seluruh Indonesia atau bisa diwakilkan, saya begitu, untuk mengetahui bagaimana penjelasan dari Solo itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon kepada Ustadz bahwa alhamdulillah hari ini saya bisa mengajak rombongan dari Salam. Beliau mu'alaf atau dulu non-muslim, alhamdulillah sudah masuk Islam. Beliau pensiunan dari polisi militer. Dan saya mohon agar ketuhannya, agar mereka mendapatkan istiqomah di dalam mengkaji di MTA ini. Iya. Bapaknya mana? Itu. Ini. Oh ya, apa itu? Alhamdulillah. Ya, ya Bapak, ya. Ya, Bapak, terima kasih. Terus apa yang ditanyakan? Boleh Bapak, jadi kalau tadi ada orang mubalik kok ngisi pengajian MTA ngalalkan anjing, itu sudah lagu lama. Ya, okay. Biarkan saja lah, ngalalkan anjing, ngalal ke kiri, gitu, ya biar saja itu lagu lama. Ya. Tapi kalau ditanya, dia ya akan mengatakan katanya. Pemenang gue mau balik Jogja, ketemu saya aja belum pernah. Saya yakin orangnya belum pernah datang ke sini. Terus dia dapat pelajaran yang mengatakan MTA ngalalkan anjing itu dari mana. Itu saya yakin di teko ini ya katanya, katanya, katanya. Tidak usah didengar. Gitu? Paham tak, Pak? Nah, tidak usah. Perkara dia mau tabayun ke sini, kita buka seperti akad pagi ini, mari kita siapa aja boleh datang di sini, tanyakan apa yang memang ganjel di hatimu, boleh ditanyakan di buka-bukaan di sini, mari. Ya. Yang dasarnya katanya-katanya seperti adik anak muda itu tadi, katanya dikasih uang tiap bulan 4 juta dari Golkar. Tabayun ini benar, ya ta? Tabayun kan? Nah, tak jelaskan itu bohong. Ya, mesti ngalami saya kok bohong itu. Maka kalau tidak, saya tanyakan pada yang mengatakan dari sudah tabayun pada saya, balik lagi ke sana, takono. Yang tidak kena untuk 4 juta tiap bulan ini sopo, ya ngomong, dari Golkar itu, kamu dapat dari mana? Kamu tanya, nanti cuma katanya-katanya. Mubeng akhirnya, ya kan? Tidak ada model-model begitu itu. Ya, ya. Ada apa? Tadi sudah Bapak ya? Ya. Yeah. Sudah cukup sih Bapak, sudah. Itu Pak, doa untuk yang mu'alaf itu Pak, belum? Ya? Doa yang mu'alaf dulu. Ya, mudah-mudahan Allah Bapak rajin ikuti kajian. Ya, nanti insya Allah mu'alaf itu ya bisa jadi orang yang tadinya mu'alaf akan lebih kuat daripada yang Islam li'lo. Ngerti li'lo? Nah, Islam itu kecil. Walaupun sejak kecil jadi orang Islam, kalau tidak mau mempelajari sumbernya Islam,